Hadis kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini tu hadis kelima, guys. Yang nama panjang atas kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Muhammad, hadatsana Sa'id bin Salama As-Sauri, hadatsana Siwan Al-Qadi, qol sami'tu Abi yaqul, qala Sufyan bin Uyainah. Dawa sapa Sufyan bin Uyainah? Niku guru niku Imam Syafi'i sinten, Sufyan bin sinten? Uyainah, guru hadis. Terus Imam Syafi'i riyen ngaos teng Mekah kalian Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus dados alim hadis, fikul hadis niku baru kaya Sufyan bin Uyainah. Senembe teng Madinah ngaji kalian Imam Malik, ngaji napa? Muwatta. Yukalu den dawono apa ngene? La ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah utawi maknane la ilaha illallah fil akhirati dalam akhirat iku biman zilatil ma'i. Iku kelawan gonggoni posisine banyu utawa ibarat banyu fid dunya ing dalam dunia. La yahya ora urip apa seun perkara fid dunya ing dalam dunia illa alal ma'i kecuali ing atase banyu. Qala Allahu ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minal ma'i saking banyu ingsun gawe kulla syai'in ing saben-saben perkara hayyin sing berstatus urip. Angger sek sing kesifatan hayyun, kesifatan urip mesti ana unsur air. Unsur air niku saged makna hakiki nggih banyu sing sampeyan ngombe iku iso makna majazi sesuatu yang enggak terpisahkan dari manusia. Ini kalimat napa? La ilaha illallah. Mungkin kalau terang. Afala yu'minun ana ta ora padha iman sapa ngakeh. Fala ilaha illallah mongko ta la ilaha illallah iku diman silatil ma. Iku kelawan gondoni posisi banyu fitunya ing dalam dunia. Man tesapani wong lam takun ora ana iku ma'ahu sertane la ilaha ma'ahu iku sertane man la ilaha illallah. Fa wa mongko iman ku mayitun iku dianggap mati. Jadi agama mati itu bisa mati tenan. Maksudnya itu orang kena didakwai. Kita perlu diuripno mbek banyu sing maknane niku napa la ilaha illallah. Wa man tisapane wong kanat ana iku mau sertane man la ilaha illallah fa wa monggo teman ku hayyun ku urip. Mungkin kalau terang. Hadatsana Abu Muhammad bin Hayyan, hadatsana Ali bin Rustum, hadatsana Ibrahim bin Ma'mar. Boten Ma'mar ya, macane Ma'mar. Nah, sing Ma'mar itu nama gelar. Ya. Anggerono kiai utawi ulama kok digelari al muammar iku kila iku mafoko samani. Di misale Mbah Dewi Lasem terus Mbah Maksum, Mbah Khalil Bangkalan iku tegene data ulama sing nate teng Mekah alamul makin itu disebut al muammar. No? Al muammar maknane man utiya foko samani. Jadi kila foko sabin. Pokoke angger wong kecelok al muammar maknane sing dipanjang nono umure napa sing dipanjang no. Dadi al muammar boten jeneng nak teng ya. Misalnya Mbah Dewi utawa Mbah Maksum, Syekhona Khalil iku istilah napa? Al muammar. Tapi ini makmar nak sing jenenge tiyang. Wa Ishaq bin Ibrahim qala sami'na Sufyan bin Uyainah yaqul ma'an ama ora paring nikmat sapa Allah Allah. Alal ibadi ngatasi boro-boro kawula. Nikmatan ing nikmat sifate nikmat afdola kang luwe agung min an arrafahu dibanding yen to ngenalno sapa Allah hum ing para ibad dingertekno la ilaha illallah ing hakikat kang yaiku la ilaha illallah fa inna la ilaha illallah mongko sak temene la ilaha illallah ora kena gimana nih wis pokoke la ilaha illallah ilahum kedhe wong akeh fil akhiratin ma akhiratu kalma ibadene makin banyu fit dunya ing dalam dunia. Terus ini kalau terang noni kenangan kalau pas hormat bapak. Terus kitab Ihya, Ihya Imam Ghazali, ini ku gada indukan. Biasanya kita sawwab ini kurian nginduk kitab Kutil Kulub. Nama kitab apa? Kutil Kulub. Ini ku sing dikarang Abu Thalib Al-Makki. Tenggene riwayatul hadis, riwayatul akhyar, utai manakibul akhyar. sejarah tiang-tiang terkenal. Niku nginduk kitab Filyatul Aulia. Filyatul Aulia itu dikarang era tahun 400, niku 300-an. Niku dikarang Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab sing kula waca niki kitab Filyatul apa? Aulia. Terus Imam Ghazali di akhir juz sekawan itu menutup karangannya wa alaika bi mudawamati mutolaati kitab napa filiatil apa awliya. Nah itu beliau Abu Nu'aim Al-Asfihani itu ngarang sekitar sekitar 12 jilid ya, wonten sing 12 jilid wonten sing 8 jilid. Pun rumono ya, supaya ilmu itu musalsal. Niku modele ngarang pertama ya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Al-Asra Al-Basyari napa? Bijana, terus Manaqibut Tabi'in, misalnya Hasan Basri, terus beberapa tabi'in, terus tabi'in. Terus era Imam Syafi'i. Nah, Sufyan Uyainah, Sufyan bin Uyainah itu tokohnya itu di atas Imam Syafi'i karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi dia satu tokoh, satu kelas dengan Imam Malik, sama-sama pernah ngaji Imam Syafi'i. Iki rumah ana tenan bin Saman Rasil Silah. Berarti sampean hitung mawon kalau Sufyan bin Uyainah Zuhri Nafek boten Nafek sing qori Madaniyun boten Nafek terus Ibnu Umar Kanjeng Nabi. Berarti baru berapa? 5 binten? 5 generasi. 5 generasi itu pasti hanya sekitar 250 tahun atau 300 tahun. Pokoknya karena ngitungnya jangan per generasi itu satu kurun 100, itu jangan. Karena yang namanya guru dengan murid itu pasti muasir. Apa? Muasir. Jadi misalnya saya dengan Mbah Mun kan muasir. Meskipun saya murid, tapi mesti sezaman. Nganti iso dadi murid kan? Sezaman. Sehingga kalau sezaman itu potensinya bisa menangi 3 tokoh. Misalnya muridnya Mbah Mun angkatan awal misalnya tahun 65. Ketika itu ya Mbah Ber masih hidup, masih sugeng. Tapi dia ditakdir ngajinya sama Mbah Mun padahal abahnya Mbah Mun masih sugeng. Sehingga kalau orang sampai Rasulullah itu 5 generasi, itu artinya kisaran tahun 300. Karena tadi 2 murid ini dan guru pasti satu apa? Generasi. Malah kadang menangi Mbah Guru. Kados Imam Waqi. Imam Waqi itu sepuh sekali. Sehingga Imam Syafi'i yomuni haddasana Waqi. Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i yomuni haddasana Waqi. Bahkan Sahih Muslim kadang bilang haddasana Waqi. Karena kebetulan Al-Mu'ammar. Itu kan sama dengan orang di kampung Banyuwangi ngaji ustad. Ustadnya ngaji ustad. Ustadnya ngaji Mbah Mun. Terus anak ini mondok di sarang Mbah Mun masih sugeng. Itu kan berarti 3 ustad. Kelangkaan. Ustadz ini nanti sudah ada di Fatihai karena ketemu master. Jadi makanya nasib ustadz transit ya apa? Ustadz apa? Jadi alif ba diulang, iso jurumnya diulang ustadz. Ustadz ini muridnya ustadz. Lah ustadz yang ini muridnya Mbah Mun. Ketika sudah bisa jurumnya mondok sarang Mbah Mun masih sugeng. Itu tak jamin 3 ustadz ini sudah dapat Fatihai. Pasti nasiam mansi ya apa? Di pondok Quran juga gitu banyak. Orang bisa Quran karena ngaji muridnya Mbak Arwani. Pas mondok kutus Mbak Arwani masih sugeng. Tak jamin tak kobal Allah minyak. Karena pasti gak kanggu istinat. Seperti ini. Dan itu yang terjadi di pondok kitab. Makanya saya kadang gak senang. Keangkuhan itu gak baik. Saya dimana-mana ngeritik ijazah ama. Orang misalnya jurumiyah itu ngaji sama Pak Ustadz Zahid. Ustadz Zahid ini ya guru, kadang yang ngojek, pokoknya orang kampung. Kadang yang neng sawah. Tapi ini betul-betul guru-gurunya. Zaid punya guru Amar. Amar itu seorang untuk kiai, ngobjek sidik-sidik, punya masalah. Nah ternyata muridnya ini nanti mau ke Mekah, ketemu Syekh Yasin bin Isa, itu langsung muridnya Syekh Yasin. Di sana jurumnya dari Syekh Yasin. Padahal rata ngaji jurumnya, Mbak. Ini kok keangkuhan, loh. Mana ada Syekh Yasin ngorek jurumnya. Mulai Dora Baroka. Tak dongak nama gue kerap berumong kok sombongnya. Dunia tetap jujur. Haddasani jurumiyah seh seh ngojek. An seh kihi seh ngerkiyai rada ngob. Ya sudah jujur saja. Terus ansaihil masaya saya yasin diijazatin amah. Ora oleh. Lane dora barokah zaman itu. Mergo ijazah amah ngalakno kosok. Napa ijazah amah ngalakno napa? Sebab itu ndak baik. Saya jamin itu ndak. Tapi nek adekne wong wong rada derajat terus hiburane ngaku murid saya Yasin bin Isa nggih monggo lah hiburan, tapi cara nggo adab itu buruk sekali. Ini penting saya utarakan karena ijazah amah itu bahaya kanggo doktul ilm. Saya ngaji di Bahmun itu, saya ngajar tok di Sarang 9 tahun. Saya ngaji sama bapak itu kiroatan wakalan. Karena repot kalau gak ngaji kiroatan wakalan. Ini dengerin, nanti sanatnya sampai kitab ini, gak apa-apa ini sampai. Dulu era sahabat, karena mereka salamatus salikoh, ini pelajaran bagi orang-orang yang menekuni tafsir. Mereka itu salamatus salikoh, salimud daub. Daubnya masih waras, otaknya waras, malakahnya waras. Sehingga kaf tasbih atau adat tasbih itu dibuang semua di Quran. Jadi kalau darani wong kafir yang tidak iman, ya misalnya, innama yastajibul ladzina yasma' Muhammad, yang bisa mendengar dakwah kamu adalah orang-orang yang berpendengaran. Kalau maknani sesuai teksnya, yang berpendengaran. Terus, wal mauta yab'athuhum. Nah, orang matek-matek itu ya perungu Quran yang tadi tak tangan. No. Maksudnya itu sebenarnya anak akhirat itu lagi paham Quran, lagi iman sampai Quran. Itu ya enggak kal mauta, padahal maknanya mauta di sini itu orang hidup apa orang mati? Hidup. Orang hidup. Tapi saat itu berstatus mati. Kafir. Ya, atau berstatus mati, status kafir yang kal mauta harusnya seperti orang mati. Itu Quran dengan entengnya yang dikan wal mauta. Apa? Ada ayat lagi. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Muhammad, kamu tentu tidak bisa memperdengarkan Quran sama orang yang mati. Kalau andai kan orang enggak ngerti balaghah, terus dia bayangno nabi dakwah ning kuburan, stres ya. Ai innaka la tusmi'ul kafira al musyabbah bil mauti fi adami sima'il haqqi. Kamu tidak bisa mendawai orang yang kafir, yang kayak orang mati. Sama-sama tidak memperdengarkan atau mau memperdengarkan kebenaran. Itu Quran kaf tasbihnya dibuang. Innaka la tusmi'ul mauta. Dan ilmu balagho itu sudah mati. Sebetulnya namanya balagho itu kamu tidak harus tahu. Karena untuk tahu namanya itu kan butuh disiplin ilmu. Misalnya ini majas, majasnya ini majas istiaroh atau majas mursal, semalah rabakat apa penukaran. Bu istiaroh ini tahyidiyah apa makniyah apa musarrah itu sebagian bukan orang railing, serah tak jamin. Gak ada gunanya. Karena itu butuh orang-orang yang berstatus ulama itu biasa. Terus saya kiai serado, alilan dan saya jamin. Karena itu sudah jelimet. Tapi meskipun nggak paham, kiai itu punya gaut, punya apa? Gaut. Nah, gaut ini yang menjadikan orang raroh jenenge lah, itu paham apa? Jadi misalnya tadi saya ulang lagi. Sehingga ketika Sofyan bin Uyainah ngendikan la ilaha illallah itu biman zilatil ma. Kalau orang kena air ya hidup, kalau enggak ya mati. Sehingga pikirannya Sofyan bin Uyainah, kalau ada kata mati di Quran itu pasti maksudnya itu orang kafir atau orang yang sedang tidak menerima kebenaran. Sehingga Quran berkali-kali pakai istilah itu, misalnya innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa Muhammad memperdengarkan orang mati. Andai kan betul-betul orang mati yang tidak bernyawa itu kan terus kowe wis suwe mati jikon krungu. Nah, saya khawatir nanti ada era yang orang pengajar Quran tuh gak ngerti balagh. Terus mengartikan mauta ya wong mati. Wah, itu kecelakaan besar karena bahaya betul. Lah di sini ini kadang Nabi sampai ekstrim manfasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maqadal minan nar. Orang yang ngajar tafsir tapi tidak bidangnya itu podo karo pesan satu tiket tempat duduk. Memang teksnya falyatabawa atau dia pesan satu tiket tempat duduk di. Tapi kamu enggak usah berarti pengajar tafsir neraka ya ora usah ngono. Enggak usah ora mlebu hadis itu. Karena saya banyak hafalan sehingga enggak mungkin biroi. Orang yang memori hafalannya banyak tentu enggak biroi. Ini penting saya utarakan. Nah, sekarang orang kafir dengerin ya, orang kafir di dunia oleh Allah dihukumi mati. Kemudian dia faham kebenaran setelah dia mati. Jadi orang kafir, saya ulang lagi ya, orang kafir menurut Allah itu orang mati. Dia faham kebenaran setelah hidup. Hidupnya dia maknanya setelah mati. Jadi ini, makanya kemarin Rebu terakhir saya akan ngaji. Maka dalam ilmu hakikat kita hidup itu menjadi tidak tahu. Ya kalau cara ilmu hakikat kita hidup itu justru menjadi tidak tahu karena banyak hijab. Nanti setelah mati menjadi tahu. Nah, itu yang dimaksud Nabi, anna sunyamun wa idha matu intabau. Kamu sekarang tuh mati, karena negaranya duit penting, kenal pejabat penting, relasi penting. Nanti setelah kamu mati, tahu betul pejabat itu tidak penting. Penting adalah sujud kamu zaman di dunia. Yang penting adalah ikhlas kamu zaman dunia. Zaman yang dunia, hafid-hafid, diundang presiden, gaya. Semaan yang istana, gaya. Sitaan yang pendopo, gaya. Mana salam tembak erong juta. Ujek dipuji-puji, soibul fadilah. Neng akhirat, dihisap. Sing penting pas kowe ngaji ning musala bocah cilik playon. Mbok ulang playon tapi pas iku kowe ikhlas. Tapi romo niku sok mbeh ning akhirat. Nah, orang-orang kafir juga seperti itu. Nanti mereka akan tahu bahwa Muhammad benar-benar rasul. Bahwa benar-benar al-jannatu haqqun wan naru. Pas mereka ikrar, pas latarawunnal jahim, makanya summa latarawunna ya ayunnal yakin. Tapi pas mereka tahu itu pas latarawunnal jahim, pas dipertunjukkan neraka. Nah ini yang dimaksud Allah, fakashafna angka kita aka fakashafna yauma hadid. Jadi kalla lau ta'alamuna ilmal yakin. Pas orang kafir tahu neraka hakun, aljannatu hakun, hisab hakun, soal mungkarin wa nakirin hakun, pas dia ikrar aman tubika ya Allah, pas sama Allah latar wunal. Nah kita tidak boleh hidup mengalami seperti itu. Makanya pertanyaannya adalah, apakah dengan hidup kita tahu, apa justru karena hidup kita tidak tahu? Karena tadi, karena hidup ini banyak hijab. Mungkin seneng wedok ya edan, seneng duit ya edan, seneng pengaruh ya edan. Oh ini kan kumpah tuh. Seneng mulang ya edan, seneng ngaji ya edan, anggar gak ikhlas kan edan kabeh, cara pengeran doa, anggar gak ikhlas ya edan kabeh, gak waras kabeh, cara pengeran anggar gak ikhlas ya serah. Umpama, nopo, umiru illa liya'buduwa, nopo, mukhlisina lalu. Ini penting kalau terang. Oke itu masalah ikhlas, tapi saya punya kepentingan lebih terang nopo masalah majas. Karena Kanjeng Nabi ini punya murid-murid sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, semuanya sahabat. Terus tabi'in. Tabi'in ini kenal bahasa majas itu masih dekat sekali. Tabi'in masih dekat sekali. Sehingga ketika Imam Syafi'i wafat, mau wafat, itu masyhur. Beliau wasiat sama murid-muridnya. Murid-muridnya kan yang ngaji-ngaji tok kok sampean kan ngaji-ngaji tok ra roh gurune. Gurune utangnya akeh. Jadi Imam Syafi'i utangnya akeh. Tapi aja tiru. Imam Syafi'i utangnya akeh. Tapi orang gue kayak gue buka orang gue bisnis gue spekulasi multi level gue. Imam Syafi'i itu utangnya kata. Dia nggak mungkin cerita ke muridnya karena mesti lebih buruk ya, lebih miskin. Tapi dia punya teman pejabat yang soleh. Itu pesannya gini sama murid-muridnya. Jika saya mati nanti yang boleh mandikan saya pejabat itu. Muridnya kagetnya bukan main. Ini orang soleh alim alama kalau mati wasiat supaya dimandiin pejabat itu. Ketika beliau wafat betul di Mesir, pejabat tadi orang soleh, pejabat lebih soleh. Tanya, tadi guru kamu wasiat apa? Wasiat supaya engkau yang memandikan. Terus disauri semua utangnya Imam Syafi'i. Terus, hada makna husilillah, makna na'u ngedusi yu iki, na'adus muniku kue iso. Jadi dulu bahasa majas itu terkenal sekali. Ini maksudnya tingkat pemahaman orang pada makna apa? Majas. Termasuk ketika alat ada tuh tasbih dibuang kayak summum, bukmun, umyun, farum lahir. Orang kafir itu kan cara zahir ya tidak budek kan. Tapi Quran bilang summun. Orang kafir cara zahir tidak bisu. Quran bilang bukmun. Orang kafir cara zahir tidak picek. Quran bilang umyun. Semua ini kan tasbih. Ya kayak orang Jawa lah. Orang Jawa itu nak ono wong langkai weteng. Jika ini kayak ketek. Tapi nak ngelangkai sirah, oh ketek. Artinya kalau tingkat mangkel biasa, aku dilangkai wetang aja, sing langkai barani koyok ketek. Tapi nak ngelangkai sirah, oh ketek. maknanya tasbih apa orang itu kedek? Tasbih, saking mangkelnya kaf tasbihnya dibuat. Sehingga ahli tafsir itu tahu kalau Allah sudah ngendikan inna kalatu ismul mauta itu tingkat kemurkaan yang tinggi, sehingga orang kafir tidak lagi dikatakan kal mauta tapi langsung al mauta, benar-benar orang mati. Saya ulang lagi ya, ini penting untuk analisis akidah juga fikih. Nah, karena ilmu ini mulai tidak terkenal, itu celaka di bab akidah. Yaitu banyak kelompok sing mukafiroh, tukang ngafirkan orang lain. Hanya karena berdasar ada lafaz hadis sing zahirnya memang mengkafirkan. Saya beri sekian contoh, misalnya Nabi ngendikan la yaznizani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Enggak ada pezina berstatus mu'min, enggak ada maling berstatus mu'min. Itu andekan tidak dianalisis pakai balaghah, maka siapapun yang pernah zina menjadi kafir, yang pernah maling menjadi kafir. Sehingga banyak kelompok mukafir itu ya korban enggak bisa balaghah. Ada orang punya teman akrab orang Yahudi Nasrani, dihukumi kafir karena wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau orang mengangkat mereka pemimpin ya fa innahu minhum. Itu di Quran enggak fa innahu misluhum, tapi benar-benar fa innahu minhum. Ada hadis lagi misalnya la tarji'u ba'di kufaron, kamu jangan menjadi kafir lagi. Apa itu kafir lagi? Ya dribu ba'dukum riqaba ba'din, kamu saling bunuh otomatis menjadi kafir. Itu kalau menurut firqah yang mukafiroh itu ya murtakibul kafiroh, pelaku dosa besar langsung dihukumi. Dohirnya benar karena semua tek-tek hadis menunjukkan benar-benar kafir. Paham ya? Tapi saya ulang lagi, itu korban kecelakaan enggak salimud daub. Daubnya enggak salim, enggak mau ngaji balaghah. Tapi buka pengajian, itu enggak kafir itu timu kafir. Nah, dibantah jadi, "Yo hadise sori." Yo hadise sori utekem sing enggak sori, paham. Lho berarti nek enggak ono balaghah berarti ketika kowe dilangkai wong kethek iku terus wong iku hakikate kowe dhewe murid nek goblok biasa ngamuk mesti jek. Bocah koyo kebo. Nek nek gobloke nemen. Kebo. Itu semua dunia sama. Angger salimud daw pasti ada tasbih. Dan tasbih paling balik adalah kaf tasbih dibuang atau ada di tasbih. Makanya ketika kita muji Rasulullah itu tidak anta kasyamsi tapi langsung anta Samsun, anta Badri. Anta Samsun kamu itu matahari, bukan berarti matahari yang di sana itu kanjeng Nabi. Anta Samsun, anta Badrun. Itu kaf tasbihnya dibuang semua karena tasbih yang balik yang paling kelimak adalah ada tasbih. Tapi ilmu ini enggak terkenal. Kalau enggak tak terang detail, kowe lah aku yakin paham ujug ngaji, aku sih yakin. Maksudnya dise eling tapi remang-remang, paham. Kadang ke sekolah kan mau gue garap tes. Tapi kan enggak malakah napa? Enggak jadi watak. Nah, kalau kan mau jadi watak, tangi turu wae iso karena wis napa? Wis watak. Wis malakah. Nah, sekarang bayangkan Quran itu sekian ratusan ribu kata. Yang potensi tasbih itu banyak. Ya di sini terus banyak adanya unsur ekstremis karena tadi khawarij kelompok-kelompok mukafir karena hanya pakai tek nas dohir yang diartikan tanpa analisis ilmu nopo. Dan menuruti ilmu balaghah kok Kanjeng Nabi nak ngentikan, makanya kritiknya Imam Nawawi, bukan saya Nawawi, Imam Nawawi termasuk kritiknya Syed Muhammad pada ulama-ulama yang ya tak ulama lah kiai lah. Nah, ulama kan sudah melangkai itu. Itu misalnya Kanjeng Nabi nak ngendikan ya unik. Misalnya andekan orang tahu fadilahnya shaf awal. Latakotalu. Pasti mereka untuk berebut shaf awal diruangi saling bunuh. Sekarang pertanyaannya apa mungkin disahkan saling bunuh demi mendapatkan shaf awal? Itu kan mubalah kok. Saking ekstrimnya fadilahnya shaf awal sampai orang diruangi takotalu. Lah kan yo ora sumbut gajarane sof awal lah mek mateni wong mukmin. Tapi redaksinya la takota lho. Ya lagi-lagi itu namanya ilmu balaghah. Kalau kamu tahu fadilahnya isya akhirah jamaah, kamu akan mendatangi sholat walau khabban senajan to melakukan isya. Andai kan kayak isya tenan Nabi yang duka. Waras to. Itu kan mau gambaran betapa pentingnya apa? Misalnya Nabi ngendikan tasod daku walau bisik hitam rotin. Semoga iyo tersinggung. Tasod daku senajan to sak sulire Formosi to, kok suwir separuh pokoke nopo. Iku darani sedekah ta darani nyek. Tapi teke walau bisiki itu sekian contoh betapa kita tidak bisa menghindari ilmu yang bernama. Tapi lagi-lagi ilmu ini sudah mati. Di pesantren pun diajari untuk kenaikan kelas. Bariku isra iso. Ya, kita masih butuh mufasir-mufasir yang masih menguasai ilmu. Meskipun enggak harus roh jenengnya. Karena roh jeneng itu gaweane ulama-ulama sing istilahi. Jadi kok kowe ora roh jenenge iku malah sing isi asli kok sahabat. Ya. Lah iya toh. Misal Abu Bakar mbok tes Doroba Zaidun Amron. Ya Abu Bakar dan Amron dadi apa? Ya ora roh. Delok ning ngene sarai emriti. Sahabat kalau baca kitab itu benar semua, tapi ora roh jeneng. Fama fatahum illa mujarradul istilah. Cuma mereka enggak tahu istilah. Istilah itu kan dibuikin orang-orang Andalusia, orang Spanyol karena mereka ada orang Arab digawe istilah. Sahabat ora iso. Coro sahabat menangi istilah makunya malah ngenyek. Doroba Zaidun Amron, Zaidun Fa'ilun. Amron maku, ya mesti dinyek. Zaidun Fa'ilun, ya Zaidun kan pelaku pemukul. Hei yuk jenis Zaidun yang mukul mesti Fa'il toh. Ya guyu-guyu. Coro Umar jadi guyu. Bisa kok goblok-goblok. Mungkarwan Zaidun pemukul ya jenisnya Fa'il. Lah Amron maf'ul be korban. Ya mesti jenisnya maf'ul. Ngono kok buat jenisnya le contoh. Ya iya lho umpama kowe sahabat alim terus ana wong muni ngene Zaidu Doroba Zaidun Amron Zaidun Fa'ilun Fa'ilun Dorbi Amron maf'ulun be madruba Zaidin dadi fa Zaidun Fa'ilun Dorbi Amron madrub kan yo aneh iki Pak tunggal ngene Zaid memukul Amron terus nerangno dadi pemukulnya itu Zaid kira-kira aneh gak aneh. Lah wong arek sahabat ora perlu ngaji mriti lho. Ora perlu ngaji alfiyah. Mergo aneh cara sahabat. Lah muga-muga kira roh fa'il ora roh majas. Ora roh majas iku sanggepe koyo. Wes ora perlu roh istilah tapi paham. Paham ya. Enak delok ora paham ya ora koyo sahabat. Sahabat ora roh istilah. Apa meneh tamyiz fa'il apa ora. Ya kok kontrol ya, misalnya tamyiz. Inti arbauna rojulan. Di sampingku ada 40 orang rojulan. Rojulan itu tamyiz. Jadi nerangno arbaun itu sopo. Terus gunanya rojulan, nerangno isine arbaun. Nah ya ini atur bahasa Indonesia. Di samping saya ada 40. Yaitu 40 lelaki. Jadi 40 lelaki. Orang wedus. Mesti ya guyu-guyu saya Abu Bakar. Lah yo engke muni rajulan. Ya mesti wae maknane 40. Lagi-lagi. Lah yo rajulan iku penjelas. Lah yo wis jelas kok penjelas. Guyu gak kira-kira sore to. Ane sahabat ora perlu ngaji mriti, ora perlu ngaji. Ya ora perlu dites kenaikan kelas. Tapi Ibnu Malik kan Andalusia, gelem ra gelem kan kudu gawe istilah. Jadi doroba filon mandi. Zaitun fa'ilun amron maf'ulun. Ya iku tuwon. Ya tapi misalnya ke wong Arab. Lah jom karuan fa'ilun durbi ora fa'il iki. Mun fa'il manane sabiak atau pelah? Makanya kalau ada orang bilang nahwu itu penting kok sahabat gak belajar nahwu ya kan memang gak penting. Mesti gak penting jenenge napa? Jenenge tapi nak fa'il mesti rofa maf'ulun mesti. Nah karena kesemuan itu gak diketahui Gus Abi, akhirnya ilmu balaghah itu hilang. Era tabi'in itu hilang. Lahirlah khawarij. Terus saya ini jadi lahir ekstremis. Karena gak mau menganalisis Quran pakai ilmu apa? Wadah jelas misalnya inna mal mu'minu na ikhwatun fa aslihu bena akhwaikum. Itu kan jelas terus apa? Faqatirul lati tabri hatta tafi'ah. Saya ini faqatir itu kok darah ini mata ini aku bingung. Mata ini aku rak. Dadi ana wong radi nyawa. Nek ora di nyawa tenan iku ora iso tafia. Ora iso bali. Nganti iso bali mergo ora pati mati. Paham ya? Berarti maknane faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amra. Maknane taqatul yomo. Tekanlah mereka dengan pressure penekanan yang ekstrim sehingga mereka mau kembali ke. Nabu artani mateni. Yo ora iso bali ning omong wis kadung. Mati. Ilmu ini kita hilang. Dia terus jadi begini. Banyak ekstrim. Tetap sebab jahalah. Makanya kata Fathul Bari. awalono khawarij itu li jahalatihim bil kitab wa sunnah wa bi ulumil kitab wa sunnah. Pasti ada kecelakaan enggak ngerti balagh kata Imam Fathul Bari. Karena balagh ini penting. Sehingga gara-gara orang ngerti balagh tadi semua tasbih yang ada tasbihnya dibuang itu dikira makna hakiki. Sehingga ketika Nabi ngendikan dua hal ini kalau kamu lakukan menjadi kafir. Wong liya sing melakukan itu dianggap kafir. Mergo teke yo. Itu kecelakaan. Lah ono kabeh kuwi munafik kabeh. Ayo sing tau ngaji aku nek ngene mesti munafik kabeh nek delok hadis iki. Alamatul munafiki salasun. Alamatul munafik ku telu. Orang yang ada tiga-tiganya kana munafikon khalison. Kalau tiga-tiganya pernah dilakukan lu munafik deles. Ida hadasa hadaka. Nah omong goroh. Ayo udah tau goroh kan. Wa ida wa ata akhlaqa. Kena diutang nyaur bodoni to. Bodoni wis loro kan. Wa idza tumina qona. Do tau utang di masjid to. Manjo ono kiai rawane akhir sanam lu kudu dipo. Lah nak nuruti hadis iku kabeh wong ra munafik. Ayo kita bodoni mau tau apa sering? Sering. Nyelai ini janji tau apa sering? Sering. Nak dipercaya bledus. Dipercaya umat tentang pilpres kadang milih sing nyervis. Mulih ngianati amanate umat. Itu kalau nuruti teks hadis kana munafikon kholison, iku munafik. Terus. Tapi enggak ada ahli sunah sing ngukumi sampean munafik. Ya mesti anggap wong Islam sing dosa. Lah dosane mek ganjaranane jek akeh. Ganjaran wis diitung, dosa diitung sitok ganjaran 10, jek susuk 9. Lah ahli sunah iku rilek ae. Rilek. Ya kan ganjaran kan ditulis 10, dosa ditulis. Berarti jek piro? Iku enak nampane Allah tenanan ra ditulis 10 kan 700. Berarti jek susuk 600 sama dosa. Lo nak elek mesti ditulis mo. Sitok kutipat sayyatan wakhita. Cuma ana sarah ulama rada beling, tapi kira ulama iki rada beling. Oleh nyarai ngene guys. Umume ulama kan nganggep iku ada dalil saati rahmati lagi dalil jembare rahmate. Tapi ana ulama beling menafsiri ngene. Aku ora pati setuju, nganti mati ora setuju. Mereka sakit sampean. Udah nulis kan, aku ya rada mangkel be ulama, tapi udah ulama tetap. Oke. Imam Nawawi api-api ulama dia ngatain, iki bukti jembari rahmate Allah. Niat elek ras do elek ditulis ape. Nak dilakoni tenan mau ditulis elek sitok. Niat ape ra kesampaian ditulis ape. Nak kesampaian ditulis 10 ila sabi mi ati dikfin ila atafin kasiro. Imam Nawawi ngelem-ngelem api ane pangeran api ane kanjen ape Imam Nawawi ape. Tapi ono lama mrene kene. Sing perlu gua pikir sitok. Amal ape wis syarat ditompo ikhlas. Amal elek ra iso ora usah ikhlas ditompo. Bales badanku sembrono. Misalnya ono wong zina ora iso, Gusti ampun tampil, kok mboten ikhlas. Ono koruptor, Gusti kula mboten. Ono wong naboki wong, tapi mboten ikhlas. Artinya apa? Bener ngamal elek ditulis itu, tapi mesti ketompo. Sementara ngamal ape? Butuh ikhlas. Butuh ikhlas. Ya angel teman. Ora angel piye? Misale ana santri seneng kiyaine. Santrine iku melarat dadi mantune sing suwe. Salamno kiyaine yo dhuwit colongan. Dadi dene jaga toko rong jatahe wis dikakno kiyai. Iku wis ora ikhlas jupukan wae. Ben nyekel dhuwit masjid, ketemu gurumu. Ah tak gusir. Yo ngamal. Tapi opo entuk ganjaran kok dhuwit masjid. Tapi kan kapan-kapan tak ijoli masalahe pas mbok amal lho jek statusnya dhuwit masjid. Mulai baru sama sama sering istighfar aku. Tapi ya serabu opus. Buku-buku itu sepuro. Cuma aku mau cerita. Iku darah di kasan. Iku nggak sih. Nah, maksudnya melalui sekian proses. Ya, no lama sih. Nah, sekolah rasku juga. Kemuka soben ulama sih ini dealing no pengiran. Ojo mau no kok ekstrim. Jadi sitok. Tapi mesti ketompo. Mergo ngamal lele udah disarat no. Sementara nggak malah pe, sholat misalnya kudu cuma nina, kudu sujud bener, pakaiannya suci, pakanannya halal. Terus nak jadi imam kudu wa imamu komin wa hum lahu rodu. Imam sing makmume iku mengapresiasi baik. Ada jadi imam istiqomah makmume gremeng wis rapati. Wong termasuk wong ape dhewe nabi wa rajulun amma qoman wa hum bi rodu. Imam kaum sing di setujui. Padahal wong makmum kuwi kepeksa pas setuju. Kadang imam itu tugas. Banyak masjid imami wong tua sing nak salat suwi. Makmume gremeng kabeh, tapi sing tok mandat wong iku. Ya tapi ya ape, mesti kok cerita. Jadi kebaikan untuk diterima itu butuh sekian syarat. Sementara kejelekan enggak ada. Ya ulama iku ya ape lah ngelingno. Tapi kula oh nyeli-nyeli ya ati. Itu bener kok maksudnya. Global ini malik. Jadi saya ngaji di sini ingatkan jenengan, yang namanya ilmu itu penting. Andai kan tidak ada ilmu balago, itu maka Quran tidak diketahui tingkat kualitas balagonya. Problemnya itu sekarang sudah hilang. Makanya kalau ngartikan gini, tak warai ilmu tafsir. Innama istajibu ang mestine nyembadani, maknane mau bilang iya. Ning dakwa Muhammad. Jadi innama istajibu dakwa takaya Muhammad. Sopo alladina wongake yasmauna kang gelem rungu kelawan nompo sopo alladina. Lah wal mau tate wong kafir sing koyo wong mati, iku yap asu sopen ditangekno hum sopo Allah. Sopen nangekno. Artinya orang yang kafir nanti ditangekno Allah. Terus imane sok mbek. Tentu khina layan fa'uhum imanuhum. Paham ya? Tapi imane sok ben tapi yo iman nak wis tangi. Karena saiki cek mati. Syarat iman kan roh, wong kafir saiki mati. Berarti rar. Mulane cara pangeran, wong kafir malah uripe sok ben wis mati lagi urip. Lah nak kowe nak waras tenan saiki yo urip, pas mati yo urip. Mereka wala apa wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi napa ambat bal ahya. Nah, jadi kowe urip ping pindho, saiki urip, pas mati yo. Karena ketika kowe ning donya maknane urip yo menyaksikan kebenaran, ikrar. Pas engko mati yo tentu menyaksikan kebenaran. Berarti kowe urip ping pindho. Lah ini sirine kenapa Allah dawuh wong-wong mati syahid iku urip meneh. Maksudnya urip meneh iku ning donya pas urip yo syahadu al-haqqa. Ketika engko mati yo tentu syahadu al-haqqa. Tapi nek wong kafir ning donya ora menyaksikan kebenaran, ketika mati dibuka. Wa qala napa saya alamu suma qala napa iki lho sapa al-hakumut takatsur fazimun qala sofa ta'lamun suma qala sofa ta'lamun qala law ta'lamuna ilmal yakin la tarumun al-jakin pas roh nak Allah iku bener pas wae mlebu neraka lho kena kepengin yo engko ngono jegeman roh terlambat yo jegeman nggih ngerti Allah terlambat yo jegeman. Mulanya ahli sunnah berpendapat pertama manusia punya kewajiban adalah ma'rifatullah. Tapi ma'rifatullah itu wis akibat. Disalahkan oleh ulama ini. Lho ma'rifatullah itu wis akibat, wis musabab. Keliru takbir itu keliru. Digenti. Awal wajibin an-nadzar, angen-angen. Mergo nadzar itu dadi no ma'rifat. Cucu ma'rifat itu tidak menculot, apa? Ana ulama sing darani nadzar. Lewat soal debat engke-engkean ngono ya, tapi sementing natijae iku ma'rifat dimulai songko masuk. Tapi itu sono perdebatan meneng. Iki ahli sunah kabeh sing debat. Lah anak nazar supaya ma'rifat, ma'rifat ben yakin nek Allah iku sitok. Wong-wong desa iku wis pinter. Wis yakin nek Allah iku sitok tanpa nazar ya tanpa ma'rifat. Iku terus piye? Ahli sunah wong banyak rata-rata sing salah tempel ya wong desa, kumpule wong desa samune imanul muqallid cukup. Mergo sing dibutuhno iku tasdik jazim. Padahal iki tasdik jadi, mantep nak awak usitok. Senajan tu raiso mikir. Jari ulama sing ahli nadzur. Tapi kan dek ni iman itu perkara ni rano pembanding. Sekali ono kristenisasi, uta ono komunis, iso melo. Nah, sekedar potensi saja ini sudah merusak iman. Terus jadi perdebatan ulama. Apakah iman al muqallid diterima apa enggak? Akhirnya ulama sing apian. Yang ini, pokoknya boleh adanya nadzur paling minimal. Pokoknya sementing ada nadzur, gue syarat mantep. Ini terus masyhur. Kalau bolak-balik ngaji tempat-tempat cerita. Terus Imam Asy'ari masyhur. Beliau jalan-jalan di desa terus takok. Ya Arobi bima Arof Tarobba. Gue kok roh pengeranem bi, yang penggawaanem itu ngurmat kudus, ngurmat sapi. Masyhur terus dia jawab si Arobi tadi. Al-ba'ratu tadulu alal barir. Ada teletong mesti ada sapi ini. Wa atharul agam ya dulu alal masih ana bekas teracaan sapi mesti sapi berliwat. Ana telacaane manusa berarti manusa berliwat. Maknane ana makhluk mesti ana khaliq. Nah itu jenenge adran nazar apa? Adran. Tapi kalau tidak memenuhi adran nazar begini maka dia imannya tidak diterima. Kalau cerita zaman Gerwani Gus. Gerwani itu kalau ngelatih saya cilik-cilik kan gitu, guru-guru PKI Gerwani. Anak-anak silakan minta permen sama Tuhan. Pejamkan mata tuh. Tuhan, saya minta permen. Terus dibuka. Enggak dapat kan? Enggak. Ayo sekarang minta Bu Guru. Terus pas merem tiga isi tok-sitok. Dapat, dapat. Berarti yang ada Bu Guru, Tuhan tidak. Nah, problemnya adalah iman mukallid nasibnya akan seperti ini. Mengani cara kula mengajarkan kayak duha mari didik barang itu dikurangi. Karena bagi orang awam aku duha ada duit, cina orang duha kok duit akeh. Karena nanti ini takut saya jadi takleknya iman apa? Takleknya iman. Makanya cara kula hal-hal seperti itu harus digo musiman. Nah. Abdul bin Maksud ana wong duha bendina di penjara. Dia itu tukang nyuweping wong sing duha. Tapi aja nut mate kula aja. Mohon kalau fatwa aja nut mate. Alasane masuk akal deh. Kue opo ape nyayangi sholat fardu. Ora fardu kok kok lakoni. Bendina iku disuweping wong Abdul bin Maksud. Keluarnya juga iskal, wong ngakoni ibadah kok di suwek. Bareng tua-tua maksudnya boten kok asal orang itu tidak tadi. Beliau tuh khawatir ada orang tertentu sing iman itu pas-pasan. Kemudian percaya kiainya anak duka itu duwe. Okay. Bareng istiqomah tolong tahun tetap tidak kunjung kaya, tetap miskin. Kemudian roh tanggane ra tau duka kaya. Ternyata duka itu gak ono gunane. Lah itu kan menjadi kafir kalau menurut orang ekstrim. Karena nganggep duka gak ono. Daripada ngono wis ben sakarep dukae karepmu murah karep. Nek ora pati tenanan kan nuntute ora pati tenanan. Paham? Ibadah nek ora tenanan nuntute kan ora pati. Lha iku sirine sinten Abdul bin Mas'ud. Jajal kowe ora tau maca waqiah ngene kan gak tau nyalano surat waqiah. Jajal kowe maca waqiah bendino tetep larat. Kira-kira terus piye? Nyatane kok gak mandi. Macet. Nah maksudku lo ngerti, nah iman pas-pasan ra usah jajal hal yang sakral. Karena nanti resikonya itu resikonya tinggi. Ibadah yang jadi kur nah, itu hebatnya Rasulullah. Kamu jangan pernah ibadah banyak-banyak. Nanti kue bosen. Akhirnya, kenapa gue sampai saya kira puasa Senin kumis bosen. Akhirnya nyifati sunnah Rasul dengan kata bosen. Aduh serata puasa semen kan gak tau bosan. Semuanya gak tau. Makanya ini sirri. Jadi ulama itu unik. Sama dulu tenggini kita bunjah karena ini Abdul Qadir Jilani. Wakana Ibnu Mas'udin yu'aziruman kata wakat. Abdul bin Abbas ya sama. Karena orang sering buka tak kok. Sabulan pisan lah seminggu pisan. Awas nak. Awas nak bendina. Abu Bakar lebih parah mana. Orang-orang kok puasa sunat terus. Iku jirok-jirok itu. Kan ana wong poso sunat terus terus duwe perlengkapan. Perlengkapan kuwi dienggo pesta buka. Dituduhe Mbak Bakar. Kabeh nyaini poso fardu, nyaini Ramadan. Itu kenapa bukan masalah pasane. Ulama itu tapi gak janut madzhabku mau cerita. Aku ora tak jamin madzhabku iki salah tapi akurat. Kowe bener tapi ora jelas. Ini cerita ilmu lho, engko nang terus kowe. Berarti kudu harus didalek lho kesimpulane mau iku hoax fitnah. Iku hoax iku fitnah. Maksudnya nek kowe iman wis bener, iman bener iku poso iku ibadah. Duha iku ibadah. Duha iku maca tasbih, duha iku sujud. Nek iman wis bener ngene iki kowe duha terus gak apa-apa. Masalah iman gak ngono. Pertama motivasi duka krungu kabar ku nekakno dhuwit. Sing mari sugih. Lah nek sing jenis ngene iku sing disweping Abdul bin. Ayo saiki rata-rata wong awam desa sing duka iku krungu kabar. Tapi nek kowe wis imanmu kuat terus darani duka yo sujud lillah. Fi sholat tasbihun wa tahmidun wa tamjidun. Aku seneng dadi kawula iso muni subhanallahi rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku seneng dadi kawula ikrar donga rabbi firli warhamni. Aku seneng dadi kawula muni robbana walakal hamdi. Nah ngono ke duka terus ora apa-apa. Karena iki tambah duka tambah wali tambah duka tambah wali. Tapi sing jenis ngene iki ora ono makhluk duwe. Paham? Nah berhubung ora ono makhluk duwe terus kafahu wa hamma. Akhirnya ora mentolo. Wong wali ngene kok ora diduwe kan gak pantes. Mosok wali kok utang tonggo lah. Akhire dicukupi pengeran. Lah iku maksude Kanjeng Nabi iku. kena takok aku. Lho kula nggih sering duka, ya ora kena sweeping Abdul bin Nasr. Lho Gus Safi kula critani, kula riyen pertama nulis sanad Quran niku mboten nyebut Abdul bin Mas'ud, namung Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan Ali. Karena Imam Asim itu ngaji sama Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami itu enggak pernah ngaji Abdul bin Mas'ud. Karena dia kiroahnya enggak mati cocok sama Abdul bin Mas'ud. Tapi kila. Sehingga di sanad saya Gus di cetakan pertama itu enggak ada Abdul bin Mas'ud. Bar dicetak keluar dari bumi mimpi ketemu Abdul bin Mas'ud. Dua mau. Rumang sama orang singgok Quran tapi bahasa Arab. Mau bahasa Arab. Tapi kalau paham. Jadi repot. Aku yang bantah rada bantah, tapi pancen sanad kula niku mboten ngaji jenengan Abdurrahman As-Sulami. Terus dene duka. Sinau meneh, pokoknya aku kudu mlebu. Sinau nek iso. Golek kitab sing wis entek-entek sing wis rapayu payu. Ternyata kula ketemu, ternyata Imam Asim itu pernah ngaji di antaranya Mbak Zirin bin Hubes. Lah sing Zirin itu sing tau ngaji Abdul. Nah kula niku korban qiraah masyhur. Abdul bin Mas'ud itu kira-kira rada-rada aneh. Sangking aneh, dia tidak mau coba wadzakari walun sadat. Walayli idha yakhsha. Wanhari idha tajalla. Terus wadzakari walun sadat. Nah kira-kira kita kan wama kholakul wadzakaro walun sadat. Dan ini punya orang nekat. Ketika ada pensetandaran Rasam apa? Usman. Itu masuk. Yang menolak Abdul bin. Orang iso. Aku ngaji langsung Nabi sih. Apa di standar? Nah, tapi ini saya ngumpul Zaid bin Sabit. Aku Islam udah ini cek urung lahir. Nah, sehingga itu berjalan sekian tahun. Terus pas Abdul bin Mas'ud sepuh, ketika apa karihu mindalika ashabah Rasulullah. Jadi orang-orang ashabun Nabi itu ternyata mangkel. Dawi Abdul Nabi masyhur di Fathul Bari. Ashabu Rasulillah ka'annahum karihu dhalik. Ada yang redaksinya orang ka'annahum karihu dhalik. Mereka tidak suka dengan komentar Abdul bin. Terus akhirnya diparani para sahabat. Terus dia ini ikhron. Ini loh. Kue moco wadha kari wal unsa. Itu orang al-ardotul akhir. Orang Quran terakhir sing diulang oleh Nabi ketika akhir hayatnya. Di akhir hayatnya Nabi itu ada al-ardotul akhir. Jadi cara saya ini ada mansukhut tilawah. Jadi sing diulang oleh kue itu saya statusnya mansukhut. Semenjak itu ana ilmu tafsir sing menganalisis ana mansukhul hukmi, ana mansukhut tilal. Sabtu pas ikra. Lah pas ikra iku terus diarani ijma qiraah wa ma khalaqat dzakar wal ins. Singkat cerita Gus Akhri cita kedua aku wis tak lebokno. Tapi dene ya apik, kula gangrang dina ngipi ketemu dene ya apik, guyu apik, serangan. Wah matekno wong. Iku resiko. Jadi ulama urip nak isek dikenal terus ulama mati resiko nek kliru diamu. Akhir atau diamu to. Beja-bejane wong. Lha ulama dhisik biasa nek kliru diamu pe ulama senior masyhur. Alfiya ora pinter-pinter wong Ibnu Malik. Saking pedene ndekne muni faiqatan alfiyata bin Mutti. Mergo watak tadir apa watak tadir sedure sedure ngene watak sudut badla biwadin mujajid terus wae dene ngelem kitab e faiqatan alfiyata bin Mutti. Oh langsung ngarang ke isu. Orang-orang gak iso ngipi ketemu Ibnu Mu'ti. Raiso. Mboten saged terus. Tak warai jan. Wal hayyu qad yahlibu alfa maiti. Wong maat urip sitok mesti yang mati 1000 ya kalah. Wis mati lagi kok bantah. Dadi terus nambe Ibnu Mu'ti wal hayyu qad yahlibu alfa maiti. Wong urip sitok iso ngalahno wong 1000 sing wis mati. Terus jenengan Ibnu Mu'ti yo. Akhire wa wa yakdi bihi batin wa fira li wa lahu fidar. Bareng dungo ngono disalahno surahul alfiyah. Kabeh sarah alfiyah nyalane Ibnu Malik perkara dungo mok liwalah. Padahal seorang pemimpin dungo kudu amah. Kowe nak dungo kunut apa mahdina dadi imam kok mahdina. Lho iki Ibnu Malik sealim beliau kok dungo mok kanggo wong loro liwalah. Terus ana sing bela Ibnu Malik, iku wong bingung. Mesti wong bingung dekne bar diamuk terus akhir. Tapi tetap itu enggak boleh jadi syariat mendoakan hanya orang dua. Wa wa yakti bi batin wa firli wala. Ora oleh donga kudu walil mukminin awal. Oh nak cara anu malas rumen ai nama kan min masari bil ardi bila maghrib ya. Itu gak temo bariha wa bariha. Kate cara anu malah keliru. Li wala. wong min masyarikil ardi. Ila apa, Pak? Biasanya umum-umum tahlil. Ila anak tahlil apa, Pak? Ya. Kau kesana tiba apa? Min masyarikil ardi. Ila apa? Ila ya? Wah, bewa. Wah, beli. Ila. Ula, kasih ngilau, kira apal. Oh, rau bodoh nih. Pakai nyanyi. Nyanyi suaranya elek. Buah antar. Min masari kilardi. Berriha. Kau lah itu ngomong khusus. Itu wong mati kabeh. Wetan. Kulong. Cek ning daratan. Anak Alfiah mau menili. Terus ada yang bela Alfiah. Yus gak bopo. Jenenge berarti aku. Akhirnya wabu yak di batin wafira liwat. Tapi Alfiah tetap menuso. Ulama itu ya kotok-kotok. Seperti kamu tetap gak gelem ngapus fa'ikotan Alfiah jimu. Tak jenis mahal sehat kan ibu. Orang aku sih diamuk, aku tak hapus. Jadi ya suatak tadi ritan bihoi risufti. Sopo pun pokoknya orang-orang fa'ikotan. Atau mudrikatan tau apa lah. Jadi ini nyempurnakno sing tau ditulis. Orang itu fa'ikotan, mengungguli. Jadi mas ya, jadi guru dan murid beda ya biasa. Rian ulama istri kecil-kecil kan. Malah kalau ini lebih moco kitab Sayyid Muhammad juga baca kitabnya Imam Syukin. Itu ada aturannya antara murid dan guru. Ditobakot. Kenapa Imam Syafi'i yukholifu malikan? Kenapa Ahmad bin Hanbal yukholifu syafi'iyah? Kenapa Ibnu Jarir At-Tabari yukholifu syafi'iyah? Wa yukholifu asatidahu wa masyaihom. Cara Imam Syukin ngendikan, meskipun murid itu ngalami satu kasyaf yang dia memang enggak mungkin membenarkan gurunya. Meskipun nanti takzim sama gurunya. Jadi ini bukan urusan muta'alim sama mu'alim, tapi seorang alim laisa li'alimin ayyukallida aliman akha. Misalnya begini, tak beri contoh. Nah ini agak sensitif, tapi saya utarakan ben sampean biar clear. Ya seorang lagi biar clear. Imam Syafi'i itu pernah diajar jenenge Muslim bin Khalid Az-Zajji. Iku mlarati ra karo. Diajari urip marah. Semua arat ujas pokoke. Sekarang open gurune pokoke marah tuh ujas. Ngireng ana hisab wis pokoke enak lah. Terus nebu swarga sak dhuwure 500 tahun pokoke fadhilul faqri diajarkan terus. Sampai Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan. Ikhtiaron ubdene hasine sesuke wong anake tokoh. Tapi bismillah marah lah sesuai fatwa gurunya. Bareng ngaji mulai Imam Malik. Ngaji Imam Malik sekarang itu sering dikasih duit. Bareng ulama di saya lucu. Imam Malik fair. Cong ilmu itu wis entek. Ngaji mata aku wis paham entek. Terus kaya aku tuh boleh uang sisa alimi aku. Sinten. Dari Imam Malik lucu. Sajane Abu Hanifah tapi uangnya mati. Tapi cong nomor itu sing alimi kau dini. Sinten. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sekarono. Bareng. Nah, terus kalau nak berangkat mereka sebuti. Oh ibu yang Madinah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang putih. Irak. Ini itu saya ngaji Imam Syafi'i. Ini kan dikarang oleh gurunya Imam Syafi'i, guru yang lain namanya Sufyan bin Uyainah. Tadi gurunya beliau yang masyhur kan Muslim bin Khalid Az-Zajji, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah. Terus beliau beberapa ngaji syair juga, ngaji Lughatul Arab. Dikai duit, Imam Malik kok lomo. Imam Malik kok main kontrakan, tapi duit apa aja? Kok main kontrakan, tapi duit. Terus moro pasar bagi, rian bagi itu yang bagian depan itu dipakai pasar. Kafilah. Mana ada kafilah yang mau ke Irak? Dulu sudah ada rental apa ontok. Saya Imam Malik, tiga duit Imam Malik. Sorotan via dari sini aku bayar. Caiki terodok Muhammad bin Hasan Asyik. Abi Imam Syafi Malik jadi sangon sak kepes dina. Kau apa sang? Imam Syafi mulai ngeper. Aku sering nyak kiai suka. Tapi kiai melarat ratau nyangon. Aku kiai suka menyongan nyangon. Mulai rubah. Wah perkorong. Kalau mau melarat itu perkorong. Mulai rubah. Padahal guru ini Mekah ngajari melarat. Wah, buaran kok Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Neng ruang tamu itu ono emas batangan. Ditutuki ditakok suntuk sing liya. Jadi emas itu dipindah. Songkola taat ditutuki dipindah neng kota. Neng kamar tamu, neng ruang tamu. Mam sampai tabah kaget lah. Kurang suka Imam Malik bos. Engkar Malik ono uang. Ngitung duit neng ruang apa? Tamu. Wah, tambah mangkal Imam Syafi'i piye. Terus Muhammad Rasul Syafi'i atak jabu minah. Kowe gawok ana ulama nggih. Ya wis iki tak kene wong fasik ben digo demenan, digo judi niku. Ampun. Mengke i ana halal maasi. Dosa niku. Ya berarti wong soleh duwe oleh angsal. Iku mulai ngeteh. Iya. Ono ki sugih oleh. Dene mulai rubah. Arubah Imam Syafi'i keterusan, terus tua-tua muni al Islam ya lu. Sampai wong Islam kelar tuku alpat, kok tuku keri haram. Kelar gaya omah tingkat kok gaya omah sak isore Cina. Haram. Jadi tua-tua Imam Syafi'i. Iku korban pindah-pindah guru. Hei, maksudnya ngene, ngene iku ra niat nyulayani gurune sing pertama. Ada kondisi yang dek niku ya kudu pikirane ngono. Lha iku sirine kena apa Said Muhammad yang mengutip Imam Ghazali, semua ulama mesti tahu ngendikan. Semua ulama, asal ulama pasti pernah ngendikan ini. Ma min ahadin illa wa yukhudu qauluhu wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang pendapatnya bisa dipakai, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah. Karena tadi. Maksudnya murid yang jadi ulama lho, nak murid ngene-ngene iki ya rasa. Poin. Ya ngaji ibadah, ngaji swarga, kan gak ngaji calon mujtahid, iki kan ngaji mabur dosa, ngaji ibadah. Tapi kan gak ngaji didesain untuk calon mujtahid. Dadi kira mlebu. Ya ngaji kan kelas-kelasan, ono ngaji didesain calon mujtahid, koyo Imam Malik mulang Imam Syafi'i. Yo Imam Malik ayo maca, kula pun apal, maca muat apal samaknane. Iku ngaji calon mujtahid. Anak ngaji calon ke surga ya waman rohani, waman rohaman rohani semua jatuh. Ya itu wajahku dulu, ya itu si bagar. Eh ngaji kan kelas-kelasan, ada ngaji dididik. Tapi bangun itu bener, ngaji dulang Mbak Zuber, itu dididik ala mustahil. Makna dua di mana ini, guru di mana itu semuanya ini Mbak Zuber. Mereka standar mustahil. Nah gue kan enggak, ngaji dua makna ini guru di barno, di mana ini ya. Kan timbang lali. Jadi ngaji ono loro, ono ngaji di desa mustahid, ono ngaji sokoe mlebur dosa. Iku wis ra perlu alim sokoe berangkat. Dadi Muhammad wa akhiru debat terus jenenge Muhammad bin Hasan ambek Imam Syafi'i bawa dino debat. Iki baru kae debat iki Imam Syafi'i iso ngarang kitab usul fikih. Makanya adiknya mengenang annasu fil fikih ya'lun ala Abi Hanifah. Asal wong alim fikih mesti anak buah Abu. Muga adiknya mulai pinter. Iya, fakir ya bener apik ra ono hisab, tapi ora iso nulung wong. Terus nak donya diharamno dipek wong kafir, wah tambah digo ngrusak. Ngomong nek semua pendapatku dulu tak revisi. Terus akhirnya dadi kaul jadid. Dadi ulama iku yo. Yes, Mas. Iku waktu gale kanjaku angkatan awal. Kiye-kiye salaf rong kurikulum. Anake ra ono sing kurikulum. Bareng guru dia istiadat rubah di kurukuruan aku sekedung baru popo. Nah, so bahasa Inggris ada sebaca korban fatwa kau kodir. Korban fatwa kalau aku. Aku loh gus kayak dia so mau celanaan. Bareng tua tua guru dia celanaan. Dia dah api celanaan sekadung isen, sekadung tahu ngaram nopo. Coba lihat kiai ini rubah. Kau lho jadi dia ini ramen nangi perkembangan. Lah Imam Syafi'i ngalami seperti itu mungkin. Nah, Sofyan bin Uyainah itu ngalami ini kok gimana sih? Dia ini tahu berpendapat. Duit kok haram itu bahaya sekali. Suwe-suwe bareng anggerono ke Imlarat itu terus ikut. Dimanfaat lo kayak pejabat. Mangkel ya. Sangking mangkelnya tahu ngedikan ini Sofyan bin Uyainah. Ya agak kasar ngedikan. La'an uhasabah aku aduk di hisab sewu dinar. Timbang jadi wong alim Imlarat. Terus gantung nomor dari penguasa. Terus aku aduk di hisab lah dari pengiran. Karena dekne, coro dekne, zillatu su'al, zillatu toma, itu luwe abah, luwe elek, tinimbang zillai subhat. Subhat gampang ngadepi pengiran, kok gampang sepurane. Timbang zillai toma. Ya rubah, Sufyan bin Uyainah akhirnya tua-tua ya. Nah saya jamin rubah seperti ini, ora kok ninggal lo guru, tapi dia tahu satu kondisi, di mana itu tidak mungkin. Iku sirine kena apa? Angger ulama kok rata-rata ditinggal muridnya tanpa ada konflik. Seorang lagi tanpa ada konflik. Tak contohnya mulai zaman sahabat. Abu Bakar ketika jadi khalifah, itu ahla badrin, ambek gajini Muawiyah itu bodoh. Ambek gajini Abi Sufyan itu bodoh. Padahal Abi Sufyan Islam itu bakta fatihin apa? Maka. Ambek Ali gajini bodoh. Kalau Sayyidina Ali 1 juta, ya Abi Sufyan 1 juta. Umar itu gremeng. Kok iso ahla badrin asabikun al-awalun kok iso dipadak nopi. Bukan diparan. Karena diparannya enak. Yo fadilah perang, fadilah darah no nabi, fadilah keapian itu gajaran ini akhirat. Ini urusan dunia. Dunia itu profesi, ya bu. Profesi tadi podo gaji gajinya wong iso maca muen wong guru TPQ. Ambek guru TPQ tenan sing cara Pak Nasir sing sandale apa? Jijit ngarep. Aku yo podo podo mulang TPQ ne. Senajan to nek iso maca muen wong tegire guru MTS misale. Yo podo mek sing engke ra iso maca muen. Umar mung gemangrem iki piye karep Abu Bakar. Wes, dijawab. Lho nak panjenengan fadilah tenan ganjarane pangeran kok ning akhirat kok swargane ra beda Abi Sufyan mbek Sayyidina Ali. Ning donya padha. Wong mau profesi cara sinten? Said Abu Bakar. Barang era Umar direvisi. Kira-kira Sayyidina Ali misalnya 10 juta atau 5 juta sing Abi Sufyan ya 1 juta atau setengah juta. Diprotes, lho zaman Abu Bakar padha ngene-ngene. Siapa yang Umar lucu? Umar kan wong kotok. La usawi. Sangka kata atas ya. Bena man kota lama Rasulillah wa beman kota la Rasulullah. Mosok wong sing perangi derekno nabi tak padakno wong sing saurip-uripe men merangi nabi. Ya Abu Sufyan niku pas perang Uhud iku cek pemimpin wong kafir, pas perang Khandaq iku cek pemimpin wong kafir. Ali saurip-uripe derekno Kanjeng. Mosok la usawi bena man kota lama Rasulillah wa bena man kota la Rasulullah. Gak bakal podo. Ganti kebijakan. Jadi tak kok. Dari yang pas Abu Bakar jenang namanya. Lah aku ramai pun. Era Utsman jorang agama Madzhab Abu Bakar. Jorang agama Madzhab Umar. Akhirnya sing berbau-bau ala Badrin di pensiun, sing berbau-bau rawan masalah di pensiun. Akhirnya ngangkat kerabat deh. Masalah menang. Akhirnya jadi dianggap kroninan. Iki maksudnya iki cerita iku dunyo. Angger cek sosial iku ruwet kena maksudnya. Mulane kaya ora usah fanatik pilpres. Pokoke asal cek dunyo itu hitungane. Kula jeling bapak, bapak kula niku nak ana wong fasik kok agen ning masjid terus. Iya nak iso dadi muadzin, super-super dadi imam cara bapak. Cara kefeke protes. Entar fasik to apa kok dadi imam? Dari bapak, nak menawa dadi ben dadi imam terus isin ape fasik. Ya masuk akal wong iki ilmu sosial. Tapi cara kiai liane, lan kene wong salah-salah di makmi wong. Dene wong sosial itu kan enggak stabil. Ya sudah, akhirnya ada dua mazhab. Kanjeng Nabi tahu ngendikan ping pindho, pertama ning bab fikih, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fikhi sawa fa asan nuh. Ono standar dia. Wes oke, kita sepakat. Tapi kadang Nabi ngendikan sederhana. Ya apa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sebagian riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salat yang gedung dadi imam adep ngulon wis makmum kan. Lan kula niku temu dipi yo makmum wis ngiling-ilingan ono sing lakoni hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Tapi kula ge seneng nek ono masjid sing nganggo ukuran standar. Paling kori, paling afqah dadi imam, liyane mundur yo ono hadis. Sing kaya kula yo ono. Ya kan tadi Rasulullah nabi ne wong akeh. Apa bak dhewe sembrono. Lah ini yang nah, seperti ini Gus, mau ndak mau orang itu harus tahu-tahu itu beda be gurune. Ya tahu-tahu beda be. Wong mbamu nak cerita kulo, di sik Jumatan Mbak Zuberu fanatik model mukmin. Sange model mukmin cara sarang cara Mbak Zuberu senajan to nama ya Zakulun Bismin. Tapi buyute sarang mutalasi kok ya masjid kudu sitok. Cara mung enak ngoten nggih. Dadi nek ana Korea sing tamaya zakulun bismin, bajing Jawa, bajing Madura, terus sekarang wis iku senajan to tamaya zakulun bismin namanya beda-beda tapi nek buyute mutalasi kok kaya sarang itu tetap kudat peryatan wahid. Tapi ana kaul dhaif sing darani pokoknya anggar tamaya zakulun bismin ifadi kulin hukmu. Ya akhirnya ya beda istilahnya bazibar sama apa. Tapi orang niat nyuwayan, ya tahu-tahu ada kondisi sing dadekno beda. Kaya dhisik guru-guru mulang cacile ya turutan. Ngerti-ngerti murite nganggo ikra qiraati. Apa niat nyulayani? Ya ngerti-ngerti ra payu ngono. Lah ya mulane beda ora kudu tukaran, maksud beda iku. Nah saiki ora beda udah anggap super. Sebetulnya enggak kalau kamu bicara sejarah ya tahu-tahu beda kaya Imam Syafi'i. Mulai cilik diulang guru dijak melarat. Oke, melarat oke, bebas sisa oke, pokoknya Fadu Ilul Fakri dulang. Ketemu ke fakir atau ngekei, sing ke suge. Ini mulai rupa. Iya. Warang ketemu Muhammad Fahar Sarsebani itu apa? Parah meneh. Mulane cara kula kiai-kiai ku kesunatan ngitung dhuwit ning kamar tak ning ruang tak. Ben muridnya ra kepikiran nyalami templek. Meriang aku. Cara sampean ngitung dhuwit sak miliar. Santrimu de azam salam templek 50.000. Yakin ra sido. Yakin mundur. Kesopo artine 50.000. Iki ora. Kowe dhuwit sak miliar te mbok melarat. 50.000 yo masuk. Kau lah khusus modus. Tak suka yang kita no. Jadi saya ngapir rasi itu, tetap rasi itu, merko. Ya merko. Yo, rasa suka tetap modus. Mengada tak kira saya ngazam saya ketahui tetap. Mas. Kalau pulau, maksudnya kalau kerja ke sapi orang kiai liyo. Jadi orang itu di generalis jadi kewaki atau ayen. Jadi rasa. Jadi wahai pesan pulau setunggal. Karena ini ngaji ilmu, kalau nganti saat ini dia sinau balang. Bahkan 2 minggu yang lalu, kalau cek sinau muhni labib. Nganti saat ini, kalau cek sinau sorof, cek sinau ilab. Karena kita butuh, ilmu itu kita butuh. Nanti kalau ilmu balang itu habis. Saya ini cerita ya, bukan sombong. Gus Yofur, putrane Mbah Mun sudah dokter tafsir. Itu keluarnya sama saya seperti itu. Gus, tolong jenengan bikin tafsir sama saya. Karena saat di Jakarta ini minoritas, mereka kalau menganalisis Quran dengan balaghah itu enggak mau. Saya diajak mereka enggak mau karena saya fanatik ilmu balaghah. Tapi mereka dipakai analisis dengan balaghah enggak mau. Jadi yukhalifu dzahirun nas. Setiap diajak ilmu balaghah yukhalifu makna seperti itu yukhalifu dzahirun nas. Tapi ya tentu enggak semua orang di Jakarta. Saya juga sedang baru koalisi sama mufasir-mufasir Jakarta supaya mau pakai analisis ilmu. Karena kalau enggak kita kafir semua. Coba wa may yatawallahu minkum coba siapa yang pernah mengangkat pemimpin wong kafir? Coba pemimpin pesawat pilote kafir ya toh. Santri kadang kula aning kaji mau kula aning Cina. Kenapa apa? Kajine ora kena diutangi jenane kene. Mergo ayat wa may yatawal. Ngarak gedira lailal wa rawani, merah putih wani. Berarti ngalahno kalimat tauhid. Kafir, wah yo kafir kafir bantem. Mestinya kan yo kau mikir kenapa orang ngerek lain-lain mau ngerek merah putih? Mari kudana. Gua mulai ratau ngaji lah nak misalnya orang belum ngerek lain-lain mau kafir lah kanjeng Nabi ini suruh debiar atau menghapus asmane Muhammadur Rasulullah masyur. Hadza ma shalah alaihi Muhammad Rasulullah ma Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr. Pemat kok tulis Muhammad Rasulullah law alimna annaka Muhammad Rasulullah maka tanah. Lah aku nak ngerti ke Muhammad Rasulullah orang ora tak perang. Lah apa merangi Nabi? Tulis Muhammad bin Abdullah. Jare kanjeng Nabi, hapus li hapus. Jare setan, moh kula boten purun ngapus. Wong kok ngapus Muhammad Rasulullah. Mane ke jogeman gedeng ekstrem menemen-menemen sedina ali moh ngapus. Moh jare kanjeng Nabi. Yo wis tanganku dudono karena Nabi ummi ya. Tanganku dudono tak hapus dhewe. Dihapus pe Nabi tulisan Muhammad Rasul. Diganti Muhammad bin Abdullah saja. Saya ini fakih no, betul masail. Piye hukumnya ganti Muhammad Rasulullah diganti Muhammad. Ayo, betul masail no. Terus dia darah ini harap sih ngelakon ini kanjeng dah. Sing duwe fakih buat semprit. Sing duwe syariat sih buat. Buat salah no. Tapi ya entengnya, ya hapus nih. Wong aku ditulis ra ditulis tetep aku Rasulullah. Hapus nih tenang wae, masih dihapus tulisannya aku tetep. Enteng. Ya cara ngene kok palingan meskipun enggak bertopi la ilaha tetep la ilaha itu. Jadi maksudnya. Ya tapi kadang klirune ngono, topine wong ngene barang klirune kadang topine ora la ilaha illallah tapi malah kadang tulisan cara karu-karuan. Cara karu-karuan. Ya tapi gue lucu-lucunan lah, sungguhnya. Tapi kalau secara ilmu seperti itu, balaghah itu penting. Karena kalau udah ada balaghah, takut saya semua hadis yang dohirnya mengkafirkan kesalahan, itu nanti dianggap muhkam. Iya kan, anak nuruti Mizan Kubra itu sampai ngendikan gini. Lah anak nuruti hadis ngono, laisa minna ra'ana sing umatnya Nabi. Laisa minna man khasyan. Wong tau bodoni berarti laisa minna, ora termasuk umatku. Sing tau bodoni, meh kabel. Kafir berarti kanu laisu min ummati Rasulillah kama sarafa bidzalikal hadis sahih. Laisa minnah. Terakhir apa? Kama soal bani. Sembron. Hadis di mati sohaina sama? Apa? Candi rah jelas. Mesti rah jelas itu. Tak jane orang kelasi albani kok nentok no hadis sohaina. Tak orang itu orang pulau yo clear. Senentok no yo alaimat. Paling gak ya soal ibu kutubis. Albani gue semelok-melok. Saya itu orang. Wes rawahu Tirmidzi kuwi cek kama sokahul. Dadi Fath Tirmidzi yahtaju ila tasihil Albani. Bal Albani la yahtaju ila tasihil Tirmidzi. Ora. Sembrono. Saiki usum ning kampus-kampus iku tuku kitab hadis sing wis ditangkeh. Albani. Itu cuman kantong tuku. Haram to. Lah yo wis riwayate Tirmidzi kuwi cek kama sokahul. Berarti kan Sahih Tirmidzi yahtaju ila tasihil wal Albani mustaqil. Allah karim. Wes. Ora usah ngono Kang Sembrono. Wis sampeyan wis sampeyan dadi muhaddis sampe ngecek Bukhari. Wis Bukhari pisan dicek. Wah, pocane iki terus. Kula riyen seneng Gus tuku kitab edisi tahqiq. Pertama seneng, keluargane larang, kula niku kan izin tuku kitab murah. Jane faktore ya mau izin aku. Makane kan tuku semu. Ya mau berdasar pikir mbek apa? Medit ambek irit. Dadi wis tiga kombinasi iku milih sing murah. Tapi nak wong pikir medit itu rasane medit jenenge ya pikir tok ya. Kula niku tuku bahas tas. Riyen sering. Kula kan punya kitab minimal 3 yang kitab-kitab terkenal. Kayak Ihya itu saya punya 4. Cetakan Tohal Putra, DKI, percetakan Darul Fikr, Darul Hadis. Al-Qahirah. Punya 4 saya kali ya. Banyak kitab-kitab umah itu saya minimal punya 3-4. Sebenarnya saya dulu itu faktor mukabalah. Buarung tuku sing edisi tahqiq malah gelo. Lah Imam Ghazali itu gak sakral, kena semprit. Imam Ghazali itu terkenal Hujjatul Islam kena semprit. Wah, matekno. Lu tak pikir ya, oke lah Imam Ghazali jadi wong tasawuf, nak menawa wong wong ira roh tasawuf. Bareng kitab hadis ngono pisan. Kulo gadah Tirmidzi. Jami'ut Tirmidzi. Umumnya Tirmidzi barang jelas umum. Orang jilid. Kulo duwe sing 6 jilid gara-gara edisi tahqiq. Wah, hampir kuri yo kama Sokhaul Albani. Tak fatihah Imam Tirmidzi, bah nasibe jenengan. Wes kondang ngono jebule cek buta musokhe. Wes sing sabar jenengan. Lagi aja gemanmu. Jadi aja gemanmu. Kitab Sayyid Muhammad, kitab harus kita pakai model kita. Makanya saya senang model kitab Sayyid Muhammad Habib Zain. Kita butuh orang-orang baru sering minnah yang termasuk kelompok kita supaya memastikan bahwa kalau sudah ada Al-Kutubus Sittah ya sudah itu cek kosong. Harus kita terima. Nah, harus kita soal nanti ada analisis itu karena potensi mansuh atau potensi am semu khosos atau mutlak yang mukai ya sudah kita analisis pakai usul fikih, jangan lalu hadisnya disemprit. Karena kalau kamu mengikuti Albani artinya ada rawi-rawi yang dulu sudah ditakdil kalau bahasa kan ada al-jarhu wa takdil, ditakdil oleh Imam Bukhari, ditakdil oleh Imam Tirmidzi, kemudian kena semprit. Kenapa? Kayak apa tidak sopannya kita. Nah kalau matan, saya ulang lagi ya, kalau matan, kalau salah kan gampang. Paling kemungkinannya apa man? Mansuh. Ya masyur, misalnya al-wudu mimma masatun nar. Dulu Nabi kalau habis pegang sate, yang kena api, Nabi apa? Wudu. Nah, itu kan nanti, terus dulu, nyuwun sewu kalau orang jima, tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Mergo Nabi dawa innamal ma, minal ma. Kewajiban mandi yang libatkan air, berasal dari inzal, keluar mani. Kemudian itu dinasah idza jalasa baina su'abil arba faqad wajabal wuslu. Jadi jima wa illam yunzil meskipun tidak inzal mandi. Jadi kalau hadis kan gampang saja. Makanya saya setuju model madrasah Ghazali sarang itu. Bukhari itu enggak diajarkan di madrasah sarang, yang diajarkan Sahih Muslim. Karena apa? Bukhari itu saking fanatiknya sanad, meskipun mansuh itu harusnya di depan, kalau sanadnya tinggi nasih itu nasih di depan. Makanya infaroda muslimun di mazaya, di antara maziyahnya Sahih Muslim adalah dia meriwayatkan hadis mansukh terus disusuli hadis nasih. Dan itu kadang sehalaman. Apa? Jadi misalnya ini Mansur, babun innamal ma'u minal ma'. Langsung disusuli hadis babun apa wujub babu wujubil husli wa ilam yunzil langsung. Sehingga kita langsung tahu kalau innamal ma'minal ma'in sudah dihapus hukumnya. Sehingga makanya mukarrar di sarang itu pakai sokan muslim karena langsung urut. Misalnya sholat madhab Baitul Maqdis. Karena Rasulullah gini-gini sitata asharu saron asapata asharu saron madhab Baitul Maqdis. Terus langsung babu nasil kiblat. Jadi langsung gimana? Sehingga bocah sing ra sempat alim lah delok halaman itu tetap konangan. Karena halaman kadang judul terus dikasih judul. MGS itu pakai Sahih Muslim yang berjudul. Nah, contoh pengarangnya enggak pernah pakai Imam Muslim ketika ngarang itu tanpa judul. Tapi semua percetakan sedunia itu memberi judul. Nah, itu judul itu diambil dari Syarhun Nawawi. Dari apa? Syarhun Nawawi yang apa? Terus dikasih judul. Nah, barokahnya judul itu nasa mansuh itu jelas. Nah, Bukhari enggak. Bukhari itu karena fanatik sanad. Ya sudah, kalau sanadnya Ali di depan. Kalau sanadnya tinggi di depan. Sanadnya agak pati tinggi di belakang. Sehingga kadang nasa mansuh itu nasanya di depan. Mansuhnya di... Makanya nak ngaji Bukhari, nak ralim. Memang dunia dilarani. Cara batin nyati pada kelang. Ono kiai ralim, kok mau tafsir bintu itu surati. Laren, utak meradok. Bukan karena apa-apa ya. Karena memang bahaya kalau... Jadi ada kitab tertentu, memang butuh mau tidak mau itu harus pakai itu. Karena takutnya tadi ada hukum yang di Quran kan hanya ada satu, yang nasa manso manso di depan. Yang masalah idatul mutafa anda jauh-jauh itu. Nah, ya itu kan dulu mana itu? Kan dulu, enggak, dulu nasihnya. Dulu nasihnya, coba ya. Hukum yang nasih itu kan waladina yutawafana minkum baidharuna azwajah yatarubbas nabi anuzina arba'ata asyurwa surah itu kan di juz 2. Dua tengah ya. Just dua tengah ya. Ini awal kan. Terus yang mansuh malah di belakang. Sing walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an lil khawli. Itu kan nasehnya itu di depan. Mansuhnya di belakang. Itu tok. Maksudnya yang sama-sama ayat madaniyah loh, kecuali memang makiyah. Kalau makiyah kan dari awal kan memang ya memang makiyah. Artinya makiyah itu juga judul makiyah, potensinya sudah ya mansukho. Itu juga adanya satu. Nah kenapa itu terjadi? Ya semua enak, enak enak orang kan, oh tahu TV, serabut terus roh. Penting ya peringatan saya itu. Jadi saya bisa gini ya barokahnya ulama-ulama dulu itu. Yang namanya ulama itu harus dari gurunya halan wa makolan. Wastintajan itu istinjat. Istinjat itu ngambil kesimpulan. Ngambil kesimpulan ini contohnya bisa. Ini opta dudona. Ini termasuk Imam Syafi'i yang ngaji Muhammad bin Hasan Asyibani. Tawari carane ganti hadis. Tapi ganti makna nih. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah itu dulu menzakati so'an min tamrin. Sudah Imam Syafi'i diganti. Tamr diganti kut. Nak ngono zakat itu wajib filkut. Kut min ghalibi kulibati kutibaladi. Sehingga orang Indonesia zakatnya ya geras. Walawali zaman Gus Safi, ini dengerin. Ini masih bakas kenapa murid tahu-tahu beda dengan guru. Walawali zaman, Mbah Mun tuh sering guyon. Berkali-kali zaman saya ngaji di sarang sampai sekarang. Lah iya, petani beras wis kere wajib. Petani kakao cengkeh suka-suka gak wajib. Mok perkara sih ditandur ora. Kut. Jadi dulu bangun orang tahkim tapi aman gojlok ngono. Makula termasuk murid tarik nak bab ilmu kula murid. Cara kowe piye? Aku ya kula anut jenengan. Air do gawe madhep. Maksude iki pancen kudu dipikir. Kula terus eling. Kula nunggu sinau fiku zakati support to gitu. Bareng pasul masael teng Lirboyo, ya kula cek minoritas gawe zakat. Cengkeh zakat profesi ku cek minoritas. Wah matekno wong. Tapi minoritas untuk mandat. Tapi ono ae sebagian musyawirin sing setuju. Wonten pasal masail pas matang lir koyo. Sebagian santri ya mboten setuju. Gara-gara korban sering digojol mbah mun. Singkat cerita terus iku zakat tuh diterjemah bahasa Indonesia. Sing biayai DKI Jakarta, yen Sutioso. Sutioso malah biayai iku iku zakat. Wah malah. Diterjemah bahasa Indonesia. Sing akhirnya jadi panduan lazis Basarnas ya. Basarnas nasional. Saya itu ikut prosesnya. Akhirnya digentine ngene rumono. Awas nak keliru. Tasoddaqa Rasulullah so'an min tamrin digenti kutan oleh Imam Syafi'i digenti kut. Imam Yusuf Qardawi lan genti ra trimo kutan, matum bituhul ardu bar saya. Ah, anggar tukul. Yo tak baleni nang arep ah. Tamron jadi umum kut menculat meneh matum bituhul ardu. Anggar tukul. Wes Yusuf Qardawi lagi dokter lagi populer wis dualil sak kecekel. Termasuk aku dalil ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ma'amun. Akhrajna lakum al yasmalu kullana batin. Bar. Cara dekne ora basa Jawa ya fa yasmalu cengkeh wal kakao wal nopo kon. Tomat. Tomat pokoke sampean melon. Bar tai. Nah, pamon ku sing aran ulama lum jadi itu. Kulo nang bolak-balik. Kalau tiap ketemu nanti saya kerja apa kasih? Ketemu-temu Medina, bahasannya kayak bodoh gitu ketemu. Cara kue biar, aku anu jenengan, kalau muridnya jenengan. Mau tata kue cara kue. Karena ya ibu jek ngeper. Fa'alaman al-kudwa filada zaman, terus fatwa. Uang yang jadi panutan, kuduni pinter-pinteran. Jakat no khodrawat taura, itu pinter-pinteran. Jadi ya gak fatwa, tapi ngeke iha. Uang fatwa. Aku ya nak kula nekat mawon pokoke nak ketoke wong medhit tak wajibno zakat. Lah maksudnya anak wong elomo boten diwajibno zakat wis ngalang-alangi zakat. Les bin Sa'ad iku ora tau zakat lawas. Saurip-uripe ora tau zakat. Jenenge Les bin Sa'ad. Gurune Imam Syafi'i juga. Sampai Imam Syafi'i pernah muji Les afqahu min Malik dalam fakih Les afqahu min Les bin Sa'ad iki Mansur iku penghasilane sak wulan iku alf dinar. Mes sak miliar gak tau zakat. Saking lumane wong mergo zakat iku mu rubuul usyur. Dekne sedekah iku meh sulusai malihi. Menara aku meneh. Ya aku medhit wajib zakat Allah mah ya bener kuwi. Lah wong lumah rasa wajib zakat malah nglangkai. Dongke ta wis. Wong lumah kaya Mbah Mun iku nak panen entuk dhuwit. Iku misale dhuwit 100 juta. Iku sing diamalno iso 70. Nak medhit kan enggak. Mulane wong lomo iku ora wajib zakat. Ora karena napa? Sing diamak lu wis nglangkai. Aja kok kaji desa. Kaji desa iki sing crito nggih, Bang. Kaji desa iku nakal. Tapi tak turuti wae, nakalane tak turuti. Dadi ana kaji Gus. Iki kisah nyata. Iki critane, Bang. Kena dadi kiai kudu pinter-pinteran. Ana kaji desa. Angger akhir Ramadan kan zakat. Misalnya nak sak miliar berarti berapa? Kan sak jutane 20.000. Sak miliar berapa? Hah? 25 juta. Iya, suruh lusur tambah. Kowe tak warai matematika Arab, rubu lusur. Berarti sak miliar usure 1 juta. Iya kan? Terus rubuke 25 juta. 25 juta. Kowe sak miliar kang ora duwe ngono. Oke, 1 juta. Nah, 1 juta. 2 juta setengah kan. Tiap tahun. Pertama wonge lomo. Lomo iku ana mudutan disumbang. Ono rejepan disumbang. Padahal tak desa misalnya musola limo kan kena ping limo. Kok ketemu kiai yo ngamal. Bareng diitung terus. Tak amal tatawuane dekne nglangkai kewajiban zakat. Akhirnya dipercil anakane terus bangkrut. Singkat cerita dekne diitung. Pokoknya akhir sana kan misalnya zakat sak juta, misalnya diatung sak juta. Ngoyo ngono. Tarian sawal 3.100, engko ono tarian mulusan yo 3.100. Kau nak musolane kan limo, nanti saya kan musola limo. Mulutan limo ya satusan. Ketun bah kulo lomo. Rumah sekolah rak terakhir. Jubli aja no tarian malih. Dari bapak dia dari agak. Yang ini aja nak gue manja nabut di bang rai kelas. Anggapnya tak jelas. Kan ngitung coba akhir keluar. Nak ono nari ya dianggap nyus. Tapi yang medit di apa? Saya iki bandingno wong lomo. Wong lomo iku kadang dhek 2 juta wae diamalo sak juta. Kok Sayyidina Umar kan diamalo separuh. Kena Abu Bakar malah kabeh. Lah iku sirine kadang ana wong sugih gak wajib zakat. Lah tapi wong ora paham dadi kok ana kiai ora wajib lo zakat wong sugih wajar ana apa rungokno sik. Bocah kok ngamuk wae pegaweane. Maksudnya wong sugih lomo iku kok wajib lo zakat, kok wajib lo apane wong sedekah yo nglangkai. Asa iki wong wong sing lomo-lomo kaya wong saleh-saleh. Rata-rata sedekah iki zakate akeh ndi? Wong akeh sedekah iki cepet wajib nang zakat biang kene wis. Rombel kok wong lomo-lomo desa wae ngono. Nggih, Mansur. Misale panen yo ngopahi mbok zakati yo diluwehi. Terus jek wajib no. Nah, soal khodrowat kula dikenangan ngene, Gusof. Ini kisah nyata. Kula dikonco Cak Indramayu. Pertama sawah sak hektar ditanduri pari, ku melarat. Ning pondok melarat teng kanca kula. Bareng krungu kabar ditanduri kangkung, sugih tiap telung dino panen dikirim ning Jakarta, Cak Indramayu. Dadi wong sugih. Ditakoki kula ngono. Gus, zaman kula wis zakat tetep melarat, perko pari mau. Saiki ora wajib zakat, kesugihan lah. Lah piye? Tanduranku kangkung. Tapi yang mendingan ini, ya serah wajib zakat, tapi wajib lomo. Tapi rogus lomane, tak wetong ngelangkai zakat. Terus dia protes, rogus kok ngelangkai zakat? Ngamal kok getun. Nah, kenapa dulu lama bilang khodrowat itu tidak wajib zakat? Karena dulu aku jahiling, zaman jenengan mondok, jenengnya santri masa kangkung, namanya galeng-galeng. Yes. Jadi gak mungkin kangkung kok sani sop. Iya tau lah. Saya ini kangkung ditandur sak hektar. Dikelola. Dikelola. Terk-terkan. Yang ngelangkai sak. Mungkin Mbah Mun ngedikannya yang mau ngeper. Saya ini ada khodrowat fawake. Aksaru ikhtisodian. Secara ekonomi lho. Terus. Ora bu wajib no. Mbah Mun. Pokoknya arahnya terus. Dalil-dalil. Pokoknya wami ma'akhrus naku minal arah. Ya mau. Tamer kena kot lahir dadi mimma tumbitul ardubar. Maksud saya begini. Kalau misalnya akhirnya Mbah Mun fatwa wong petani kakao contohnya aja kanggo wong petani kakao cengkeh wajib zakat. Itu bukan berarti beliau yo khalifu Bazuber. Bazuber bukan berarti yo khalifu mangkoblar. Mergo ana kondisi sing tau-tau murid itu ngerti-ngerti yo ijtihad dhewe. Tapi orang ana bab mukhalafah, paham? Lah di saya pertanyaane kan kula jek eling Gus, pas iku contone jek Tanri Abang, aku masih ingat betul pas Musara di Wirboyo. Tanri Abang zaman itu per tahun itu dapat gaji 500 juta. Zaman itu banyak sekali. Lah yo wong gaji sek piro? 500 juta ra wajib zakat. Mergo profesine konsultan. Petani gara-gara nasi pelek nandur pari mau. Salah nandur kot kan. Wajib. Makanya kulon itu ngakon Imam Nawawi sekarang Mas Bu wali tenan. Imam Nawawi contoh nopo. Termasuk tijaroh adalah man ajaro nafsahu lil hamma. Orang yang menggadekan dirinya, yang menyewakan dirinya untuk jadi tukang angkut. Iku wajib zakat. Mergo ijaroh apa? Menyewakan diri. Jadi termasuk ijaroh adalah tijaroh kan. Tijaroh kan taklibul mal li ajli ribki itu memasukkan ijar. Termasuk buruh manol umpomo. Iku kasil sak nisab. Cuma Imam Nawawi disini kan gak bayang, masuk buruh manol untuk duit. Sak nisab kan meh patang puluh juta. Guys. Ya itu mawon. Sak nisab tijaro kan podo bek dahab. Guys. Sekarang dahab kan isru nami sekolah. Rata-rata ulama saya darah ini 84 gram. Itu nge, bangun lah ngitungnya 84 gram. 84 gram misalnya sak gram 500 ribu kan 42 juta. Kan gak kebayang manol pasar di duit 42 juta. Ada umurnya haul, kan semuanya Melayu. Entah lah kawan. Tapi bareng konsultan, konsultannya kan menyewakan dirinya untuk konsultasi hukum. Kayak pengacara saya Isa Amelia, menyewakan dirinya untuk jadi dosen, untuk jadi apa? Konsultan bisnis. Akhirnya saya ini sepakat, anggar profesi wajib. Nah, cara kalau mau balik, ya profesi. Maksudnya sing wis ora dai lah, sing wis, ya mau misalnya di Kalimantan, berapa tempat? Kalau satu nggak mau saya rugi. Iku dai apa pedagang? Pedagang. Wah, ngomong ngene. Saya ngomong ngono lho maksudnya. Di Kalimantan saya mau kalau 6 titik. Karena kalau 1 titik saya rugi. Itu aja tiket harus panitia. Iku kelakuane dai ta pedagang. Yo bolos. Saya ngomong wong kasut wong objektif. Nah, iku hasilnya cara kowe wajib zakat to. Wajib. Wajib. Mergo apa? Terus, biasa mana ini pun. Mohon aku terakhir. Adik yang ngaji buat tempat ini bab zakat, bab haji matuk. Mohon bantu ini juga. Bantu ini kulo pergi nembek kampanye haji matuk. Jadi kulo suka nih buka timah. Ya. Di Indonesia itu sudah ada adat yang baik. Nak ono mayit, bareng kaji kan dikaji ini. Jadi kaji nopo. Aman. Oke itu baik. Ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada adat kaji nopo matuk. Jadi ini lho, di keluarga yang lumpuh misalnya, atau tonggo sing lumpuh, cara dohir gak mungkin apa? Mumpung menangi jek urip, cara kula iku dimaklubno wae ben melu urun niat. Paham ya Mansur ya, ben urun apa? Niat. Karena anak mati kan dikajekno niku mau ngilangi apa mbok ngalalo tirkah tok to. Kula baleni malih. Zaid iku lupa 2 tahun lagi mati. Nais mati dikajekno kotirkah kan mau ngalalno tirkah. Tapi adekne jek urip niat. Paham guys ya, karena waiting list-nya panjang, tunggunya panjang, dekne makdum. Kan dekne urun niat dan dia juga yang memutuskan ya wis sawah iki tambahan itu dol wae go kaji apa amanat. Maksudnya makdum apa? Itu dulu sebetulnya lebih terkenal timbang kaji amanat ya maksud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning Indonesia sing terkenal mau kaji itu amanat. Itu salah. Maksudnya salah ngene lho, Gus. Itu sudah baik, cuma harus lebih diterkenalkan lagi kaji napa? Makdum. Mun kula waca niki tambah. Kula waca iki, niki penting. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajuzun niyabatu fi hajjil fardhi. Sing mulai faslun sing alinea kedua. Wa tajuzu lan menang apa niyabatu binti fi hajjil fardhi dalam haji fardhu fi maudhi'aini dalam rong panggonan. Ahaduma di salah jine maudhi'aini ku fi haqil mayyit dalam haqil mayyit. Idza mata nalikane mati sapa mayyit wa alaihi lan iku wajib ngatasi mayyit hajjun te haji. Maksudnya zaman urip itu mampu haji, tapi tidak haji terus mati. Itu wajib dikajeni napa? Amanah. Nah niki, wasani fi hakiman ing dalam hake wong layak diru kang ora kuwasa sapa man ala subut ing atase anteng ala rohilate ing atase kendaraan illa bimasakoten kecuali kelan repot wiri muktadatin kang ora biasa. Kajamine kok diru mung lumpuh wasaihi lan wong tuwa algabiri kang rentah. Ya ini kan gak terkenal di Indonesia, orang masih hidup dikajeni jenis kaji napa mak madum ya nek ning fikih jenis kaji napa madum. Wa dalilu ta dalil alaihi ing atase hadasan iku ma rawi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma enam ra'atan min khasam iku atat nekani sapa imro'ah nabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna faridata wa isa temne fardune Allah fil haji dalam haji ala ibadi ing atase boro-boro kawulan Allah adrokat iku metuk ya apa faridatu wa abi ing bapak ingsun sayfon khali rupa wong tuwek kabiron kang tuwek banget. La yastatiu kang ora kuasa sapa syekh utawa sapa abi ayastam sikae ento cekelan sapa abi ala rohila ing atase kendaraan. Afa ahujju anhu, apakah saya harus haji mengganti dia? Kala dawuh sapa nabi na'am. Iya kowe ngajeni lho. Kala dawuh sapa imroah ayan fa'uhu dalik, ana ta manfaati hu ing abi apa dalika mungkon-mungkono haji anhu. Kala dawuh sapa nabi na'am yo. Kamalokana kowe lamun ana iku ala dika ing atase bapak sira apa denon utang. Fa qodo itihi mongko nekani sira ing den maknane nafaat sing manfaati apa qodo uki adena anhu bu ing abika bu ing abika niki jelas nggih. Nah padahal sekarang guys ya waiting list itu kan malah memperparah misalnya Ki Mansur ya bapak Ki Mansur loro nak misalnya ngenteni rong tahun kan kena dinteni wis ngerti nak loro waiting list e 15 mboten sing saiki kan malah 40 wah Bojonegoro apa kabeh? 40 tahun umure sing makdhep wis 50. Wala. Makanya ini coba ya yang ahli fikih coba, enggak usah debat. Iki urusan mbek pangeran, debat pasul masail barang malah kuparan barang. Mboten maksudnya rasa debat iki hukum rasa debat. Nak musyawarah angsal nak debat to. Saiki berarti guys, misalnya ana wong lara nggih Mansur ya, umur 70. Ya nggih Mansur. Larane rapati nemen. Taji reguler ngenteni. Ojo sing 40 lah golek sing desa-desa terbelakang kaya 30 lah kaya tengah-tengah. Kaya 30 berarti swidak tambah 30. Nah itu menurut jenengan ketika orang itu kaya wajib makdud makdud halan apa nunggu mati? Cara kula halan Gus karena jagani niat itu. Paham ngobong apa jagani niat. Nah dekne kadung mati kan gak ikut memberi kontribusi niat. Padahal dekne nak arani niat iku mlebu hadis sapa wonge sing mampu haji ora haji nabi uduka fal yamut insa ayyudian au insa anaba asrah. Lah kula niku gadah syafaqah umat Rasulullah kula kepikiran. Makanya saya di Jogja di mana-mana kampanye. Mbok ya ditradisikan apa? Makdum. Oke. Okay. Nah syukur-syukur Gus, wonge iku apian ya Mansur. Artinya apian gini, saya punya murid apian. Ya wong wis tuwa ya apian tapi jago. Ngene kok, Bro. Apian iku artine ya uteke apik, rezekine apik. Terus dia iya ya apik. Jadi syaratnya apian itu telu. Nabi ane wong melarat kan mau apik tok tapi ra iso nglakoni. Ini kisahnya tuh guys. Ana wong di wong tua iku lara. Lara umure wis suwida. Wis wong tua kula niku lara umure wis suwida. Kajine piye? Dulur-dulure muni ben mati wae kok murah. Mati kan murah, guys. Madura wani 5 juta. Gaji mana, Bro? Itu ya. Madura, sing wong Madura wani. Oh, sabar ya. Lagi makar gaji wani kok. Berapa? 4 juta ya? Mati ya, Gus, mati kok ben 4 juta. Tadi. Nah, sing kredibel kan rolas, 10. Nah, sing umum, 7. 7-8 umum ya? Sing beli ora. Samana. Tapi aku durung oprom ora kabeh. Medan barang iku. Nggih, kula menika buan terus. Saiki hitung. Kalau dia tidak terlintas sama sekali haji kemudian mati. Waris menghajikan itu hanya menghalalkan tipe. Tapi mayit ini indawa tetap masalah karena enggak pernah niat haji. Paham ya? Paham ya? Ini kan kita hitung-hitungan punya syafaqah li umati Rasulullah. Kita semua sayang sama umatnya kajing. Nah, di zaman sampai ada dhumalin kemudian mati walam yuhadis nafsahu bil haji. Ya bab jihad pun kan gitu Nabi. Man mata walam yahzu walam yuhadis nafsahu. Kan gitu. Di jihad ya misalnya bil ghazwi itu. Saya ingin di bil ghazwi dari yang ekstremis ke sebelah. Jadi orang oleh hadis kok dirubah ini mau. Wah, mati anak wong. Mari Islam Nusantara yo. Bacane teke hadis man mata walam yuhadis nafsahu. Man mata walam yahzu walam yuhadis nafsahu. Mbok sak terus ya dari mata anak wong. Srek. Itu mana guys ya? Umur sewida, paham guys ya? Loro. Normalnya kan mati umur 70, itu wis kesuwen. Pilihan. Pemenang wis cuci apa? Darah. Ini kan, malah ada rapi, ada rapi dokter Bojonegoro kan mulai gitu. Iya, hampir sampai 1 bulan. Gak sampai 1 bulan, ini pengalaman keterawak lorong. Nah misalnya ada kasus seperti itu, cara sampean di makdubno mumpung urip apa ngenteni mati? Di makdubno wae ben menangi mayit iku, calon mayit iki ninya. Paham? Hadise yo iki. Cawe itu matur karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah bapak kula ketika diumumkan haji wajib. Iku nak numpak unta pun mboten saged men mboten kiat. Iku wae mbek Nabi langsung nyuwun sewu difonis kon makdub. Tapi mantep ini saya terkenal. Lalu kalau tengok Yogyo, tengok Tuti ngaji nih. Jadi kayak kenangan kalau tak jujur tak biru. Kita pegang lah. Kalau kayak tukum bat, ini kita bat. Aku yakin kira ratu. Umum mau duit apa moco? Ini kan dari sekian kemungkinan. Kutahu aku kusnudon, kau tahu moco. Tapi kusnudon kan butuh bukti. Ya buka. Buka bener. Tapi kusnudon zaman akhir kan repot. Ya faham. Cara kalau di mantep noy. Napa? Di makdub nawae ben mayit iki kober mutus nawae sawah iku dolen nggo kaji makdub. Paham iki jelas ya. Ya jadi wali annahu aisa minal haji binafsi fana ba'an wiruhu kal mayit. Wali annahu kan krana sak temne wong aisa iku putus asa sapa man nal haji sange haji binafsi melane fana ba moko genti anhu anil makdub sapa wiruhu liyane makdub kal mayit iki kaya dene. Mun iku dawuh Imam Wadab, ini Abu Ishaq Asy-Syarawi. Nanti kalau wacana teks aslinya tentang kitab kom, ini kitab Imam Syafi'i. Akhirnya percaya kebuangan. Buatan ini teks aslinya Imam Syafi'i. Buatan gawe-gawe pulau. Maksudnya buatan mafhum, buatan natijah. Memang asli teksnya Imam Syafi'i. Oleh ngendikan begini, kondang dengan Imam Syafi'i. Just dengan. Maksudnya kayak Imam Nawawi sumbut, jadi wong alim dengan. Kolas Syafi'i, ya nak sing rapal yang ngagur rekaman, nak sing apal ya alhamdulillah. Imam Syafi'i dawuh ngene. Qala Syafi'i wal istita'atu wajhani ahaduma yakuna mustati'an bi badani wajidan min malih ma yuballighu al hajja bi zatin wa rakhilatin. Istita'ah itu ada dua. Memang dia mampu secara fisik dan secara harta yang menyampaikan dia sampai haji. Oke, itu istita'ah, enggak ada masalah. Ya tentu dia sendiri yang wajib berangkat, kayak saya kan wajib berangkat sendiri karena saya mampu secara finansial maupun secara fisik. Karena aku haji tenang. Maklon jarak keturunan putih korban teng sarang. Mulai alit itu diharapno keturunan putih mbah Mbun. Mergo jare Mbah Mbun ngarani atine wong dosa ta. Kaji-kaji desa wadol Tegal eh disaingi kethu rega 5000. Iku gelo ta ora? Nggih gelo, Pak. Gelakno wong dosa ta? Nggih dosa. Mulane bamun fatwane ngrono santri urung kaji urunan putih. Diseneni. Lah kula niku ngregani Pak Hamid Pasuruan santri nek ketunan putih, sidogiri ya putih. Mulane kula nate toleransi bertahun-tahun perkarane piye-piye ku yo ana sing ketunan putih. Dadi kula niku yo ngempet. Benal madhaben. Wah. Lah kula kadang-kadang mulang sido kiri. Kadang-kadang setengah kelas ku turunan karo muga kregane kula. Sing separo kregane pondoke putih. Wah, repot. Dadi nek ndelok hadis do nganggo gak baju putih, apa-apa putih iku kesun. Berarti keturunan putih iku sunah. Tapi nek ndelok ijtihade Mbak Mun. Wong desa kaji adol Tegal adol sa. Mbok saiki kethul. Gelo to. Nggih gelo. Lah kuwi ana wong desa kok. Ayo milih ndi? Apa satu-satu? Ya bena-bena. Aku kapan-kapan lagi dua rambut, tapi gua kapan? Aku tahu ketemu wali-wali yo gambarannya keturunan ireng. Tapi kapan-kapan aku keturunan. Tapi kan gue tak genteni. Saya itu belum pernah coba rampak baju selain putih. Jadi gue iling-ilingan kan dewi nabi albisu minisiabikum albit. Pokoknya nganggo atribut sing ambek putih. Jadi misalnya ono wong, "Kusuk ora tukuran putih kan gak surat." Tapi gue kan putih terus. Jadi aku tetap sunah rasul tapi klambi. Malah yutroku puluh, la yutroku belum. Nah, aku tak pikir, gue tak pikir. Saya ketemu sahabat yang fanatik putih kelas kelabinan. Aku kan gak sekedunan ira, gak gue badek gambar buta. Angel, guys. Iya, guys. Abet, gak apa. Nanti aku tak akali, jadi. Namanya jangan lupa loh. Di kolam itu sering niku, sering kepikiran benar lagi benar kok. Larian pas pertama badim jalan negeri, bingung, waduh, kabeh tenan, mosok, aku kedelah. Akhirnya, wis ngene ae, umumnya ahlul ilm itu insaf saling maklum, yes, akhirnya kedunan ini, nak kono traya ngapir, rak maklum, ya, ya, ngono, akhirnya tidak ada masalah, napa? Ini dawuh Imam Syafi'i. Yang dikatakan istitoah itu apa? Tadi ya, fisiknya mampu, malnya mampu, ya wajib haji. Itu normal. Terus wal wajusani ayakuna ma'duban fi badani. Layak diru ayas buta ala markabin bi khalin. Oke. Kedua adalah, Imam Syafi'i masih ngebabkan di bab istitoah. Kemampuan kedua adalah dia secara fisik tidak mampu haji. Karena fisiknya lumpuh. Tapi wahwa qadirun ala man yuti'uhu idza amarahu ayyahujja'an hu bi ta'ati lahu aw yastajirahu fayakunu hadza mimman lazima fatul haji. Atau dia tidak mampu secara fisik tapi mampu menyuruh orang lain karena muridnya atau mampu menyuruh karena menye itu pun kecelok mampu. Cara Imam Syafi'i itu pun kecelok mampu. Jadi Imam Syafi'i itu lucu. Ketoron adene ahli lugat. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayakula rajulu ana mustati'un li an abniya dari au akhi tasawbi yakni bil ijarah au biman yuti'uni. Misale wong wis lumpuh tapi bos gudang garam, oh aku iso nggih hotel tingkat 15 iku maknane ndek iso apa-apa ngangkati watu ne. Mergo bisa menyewa orang untuk bangun tingkat 15. Artinya apa? Orang yang lumpuh dan mampu membayar orang untuk mengganti dia haji, itu yang mustatik. Kaya uang muni, aku kuat bangun omah. Padahal maksudnya mampu adalah menyewa orang. Kondang dengan Imam Syafi'i. Just dengan Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i masyur, dia al-lughawi, ahli lughat, ahli istiqmalul arab. Istiqmalul lughat, istiqmalul arab. Kalau balen malin. Ini kitab om asli, mesti rapalsu. Jadi beliau oleh istiqat kan, wa ma'rufun min lisanil arab. Ayakular rojul, oleh muni ma'ruf, sangat dikenal. Dini raro ya terlambat banget. Wa ma'rufun min disanil arab ayakular rojul ana mustati'un li'an abniya dari au akhi tasawbi yakni bil ijar au biman yuti'uni. Ini ya, wong sepo-sepo sing duwe akeh kan isra iso apa-apa. Cung, aku kuat, gak nomah aku kuat. Tingkat limo aku kuat. Apa dia nampak ngangkati botol? apa ngeduk pondasi. Tibang gagah-gagah ini kan malah gak mampu. Lah iku yo masuk bab istitoh. Jadi zaman Imam Syafi'i itu malah memang dari awal jenis ma'dzub itu dilebokno mustate, ngono. Paham ya? Cuma mustate bil mal atau biman yutiuhu. Jelas ya niki. Hebat tenan Imam Syafi'i. Jadi cara beliau manis tato aila sabila imma binafsi au bi ghairi atau biman yutiuhu. Misalnya ono syekh alim alama gak di duit. Terus dene lara. Bayari wong kaji gak kuat. Tapi murid-muridnya si Modok Mekah kan mesti nurut cara kon kaji nopo niabah. Nurut gak kira-kira? Nurut. Iku ya wajib kaji karena dia punya orang yang pasti nurut ke dia. Makanya itu termasuk dia mampu idza amarahu ayahujja anhu bi taatihi lahu. Ada orang lain yang siap taat ke dia. Terus wa ma'lumun min lisanil arab ana mustati undi an abniya dari aw akhita sawbi yakni bil ijarah aw biman yutiun. Nggih lho, misalnya sampean dia anak apa mantu. Cung wis duwe jas, dereng gak ada. Enak kekno tak jahitno jas. Apa kowe ape jahit dhewe kepen penceng kabeh. Manane duwe duwe nggo nyewa penjahit. Itu ya jenenge mus. Artinya gini. Ini saran saya ke jenengan semua. Betapa fatalnya kita yang menghukumi mbah kita itu makdzub, lumpuh, kemudian kita secara enteng bilang tidak wajib haji. Padahal kowe dhewe duwe iku mergo tegale mbahmu, paham ya? Sing kowe kaji tenanan mergo kowe fisik ya adol tegal iku. Mbah sing duwe ra mbok kajekno mbok perkara. Lumpuh. Iku tekelek. Kowe cari Imam Syafi'i sugeng mbah iki jenenge mustate. Paham ya? Clear ya? Clear. Mun gak paham. Wahyina fi hadhihi tarjuata ala faqul Thank you.